Oh, sedang direkam bang ya? Iya, tadi tiba-tiba karena tadi awalnya cuman biasa kan audio doang. Nah. Ini karena ada share screen, jadi ganti dia nggak ngerekam jadi ya. Oh, gitu. Makanya jadi harus ngerekam sama video, sebentar ya. Oke dah. Oke, saya lanjutkan kembali, Bang. Untuk pertama kali saat kita ingin membangun kembali website .id ini, kita sempat bingung seperti apa nanti tampilannya. Kebetulan setelah beberapa kali diskusi, kita menyepakati bahwa tampilan ini harus yang sederhana aja, tapi banyak informasi yang bisa kita ambil di sini dengan format seperti blog. Oke, di sini ketika teman-teman membuka website flatart.id, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Inilah website yang akan jadi rujukan atau website utama official dari Bumi Datar Indonesia. Jadi kedepannya mudah-mudahan agar para flat earth Indonesia itu tidak terpecah belah, maka saya rekomendasikan atau menyarankan untuk menautkan link bio ke website flatearth.id. Karena tujuan kita membangun website ini tuh karena ingin menyatukan semua orang-orang yang suka dengan bumi datar. Karena kalau saya perhatikan, flat earth Indonesia ini makin lama makin banyak ya. Akan tetapi setelah channel YouTube Bos Darling ini tidak ada lagi, maka mereka tuh bergerak sendiri-sendiri yang hanya ambil sumber dari akun sosial media lain lalu di-reupload dan seperti itu. Nah, imbasnya adalah ketika anti flat earth ini mendebat mereka, ya mendebat mereka yang dimana pemahaman mereka itu masih terlalu mungkin sedikit atau mungkin belum begitu memahami, jadi seolah-olah mudah dibantahkan teori bumi datar ini, gitu. Makanya agar bisa mengambil sumber yang valid, yang official, saya merekomendasikan untuk teman-teman bumi datar ini memberikan bio atau sumber link artikel ke Flat Earth Indonesia. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ya, teman-teman yang punya pertanyaan sebelum sebelum lebih lanjut lagi kita ngasih website. Saya boleh bertanya? Silakan, Bang. Untuk yang menulis artikel di website ini, apakah bebas dari kalangan mana saja atau ada syarat-syaratnya? Untuk saat ini, orang-orang yang bisa mempublish artikel adalah orang-orang yang memang suka dengan bumi datar ya. Jadi flat earth sejati yang bisa di sini, dan nanti kita akan pilih dulu seberapa besar kontribusinya terhadap flat earth Indonesia. Kita akan lihat dari latar belakangnya, background sosial medianya, apakah dia memang layak. Baru nanti kita akan seleksi dan nanti kita akan izinkan sebagai publisher. Seperti itu, Bang Ilham. Iya, terima kasih penjelasannya, Bang Gilang. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, abangku. Itu soal keamanan itu gimana, Bang? Maksudnya soal keamanan itu maksudnya seberapa mungkin diakses oleh non-FS, kemudian mereka celoteh-celoteh di situ, jangan sampai ada yang bisa masukkan artikel juga, gitu. Yang justru sebaliknya. Justru oh iya. Antitesis dari FS. Oh iya, itu tenang aja Bang, karena untuk bisa sebagai publisher itu tetap harus lewat jalur moderasi. Jadi semua orang bisa mendaftar, semua orang bisa sign up ya. Karena nanti kita memiliki menu-menu yang nanti bisa akan saya jelaskan lah nantinya. Yang ingin saya persilakan mungkin buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara kontribusi dan tentang menu apa saja yang ada di website flatearth.id ini. Nanti akan saya coba jelaskan, Bang. Baik, Bang. Mungkin bisa dilanjut dulu, Bang. Oke. Okay. Biar apa kita nanya pun sekalian ya, Bang ya. Ya, karena websitenya dikontrol Bang Fanboy, Bang Fanboy silakan klik di menu titik tiga itu, Bang. Saya akan coba jelaskan menunya satu persatu. Oh, saya bisa ya? Oh, enggak. Oke, di sini, ya, di sini kita akan ketika kita masuk ke dalam website fatart.id, kita akan mendapatkan beberapa menu. Antaranya menu beranda, blog artikel, agenda acara, forum diskusi, sekolah akademi, dan arsip perpustakaan, dan tentang kita. Oke, jadi menu beranda ini menu halaman utama. Lalu untuk blog artikel, ini nanti artikel-artikel yang dikirimkan oleh atau dipublish oleh para Flat Earth yang bisa berkontribusi setelah jadi publisher. Lalu menu agenda acara ini nanti adalah informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Rencana agenda seperti acara seperti ini, webinar, ataupun nanti forum diskusi lainnya dan kopi darat lainnya. Lalu ada menu forum diskusi. Nah, inilah yang saya maksud tentang kontribusi buat teman-teman ya. Jadi buat silakan coba diklik Bang, yang forum diskusi masih loading ya? Iya Bang, lemot ya? Seharusnya cepat, di saya cepat, karena saya lagi buka asalnya. Ini forum ya? Iya, untuk ini kita bentuknya nanti sebagai forum. Nah, ini buat teman-teman yang ingin berdiskusi ataupun ingin bertanya ya, karena sama seperti saya dulu ketika saya tertarik dengan Flat Earth itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, terkadang nanyanya ini ke siapa, saya nggak tahu. Nah, dengan adanya forum diskusi ini, mudah-mudahan ke depannya buat teman-teman yang awalnya atau yang mulai tertarik dengan Flat Earth, kita bisa diskusi di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan, anti Flat Earth juga akan bisa daftar di sini. Ya, ini sah-sah aja. Nantinya jika teman-teman memang banyak berkontribusi, nanti kita di sini memiliki yang namanya poin. Nah, poin ini nanti akan kita berikan tergantung berapa banyak kita kontribusi yang nantinya. Coba Bang, tolong diklik username boy di bagian saya kanan. Saya belum login Bang. Enggak, nggak apa-apa. Nggak jangan login. Jangan. Iya. Kita bisa klik di username at fanboy ini. Coba punya Bang Fanboy. Bukan login, Bang. Oh, bukan login? Bukan. Apa bang, ya? Bukan login. Klik username-nya aja, Bang. Karena nanti... Username? Enggak. Ya, gimana yang 31 menit yang lalu di bawahnya. Nah, ini, seperti itu. Fanboy. Ya, oh. Ya, betul. Ya, nanti ada namanya... Nah, betul, Bang. Nah, kita ke bawah, Bang. Kita ke bawah. Nah, ini dia. Jadi nanti oleh forum ini akan ditentukan nih tingkatan yang kita dapatkan ya seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan biodata kita, lalu di bagian bawah itu ada peran forum ya, ada topik yang sering dibuka, balasan yang dikirim, dan jumlah nama yang tampilkan. Yang bawahnya itu ada bukan tadi Bang, ada levelnya Bang, di sini ada level. Coba ke profil Bang, di bawah foto. Nah, ini dia. Jadi di bagian bawah ini kita akan mendapatkan yang namanya level. Level dimulai dari level pemula hingga level kalau nggak salah itu level key master ya. Itu. Nanti tingkatan ini akan diberikan oleh moderator, di mana tingkatan ini akan diberikan sesuai dengan kontribusinya di website ini. Jadi semakin tinggi levelnya itu eksklusifnya akan semakin besar. Seperti itu, Bang. Jadi nanti kita bisa menjadi orang-orang yang dipercayalah ketika kita memiliki level tinggi di profil kita gitu, Bang. Jadi ada tahapannya. Nantinya di sini juga saya akan bantu moderasi siapa aja yang akan dinaikkan levelnya ya, tergantung banyaknya kontribusi. Karena nanti semua orang bisa. Saya mengharapkan semua orang yang mulai tertarik dan aware dengan Bumi Datar ini bisa kontribusi. Misalkan kita bentuk komunitas kecil, lalu kita membentuk komunitas besar, yang dimana nanti kita akan satukan semua ini di website ini. Karena nanti kita akan data siapa saja orang-orang yang tertarik dengan Bumi Datar Indonesia. Seperti itu. Lalu pada bagian titik tiga lagi, Bang. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Lalu ada tombol sedang live yang saat ini teman bisa lihat bagian kanan atas. Nah, itu tombol live ini kita atur untuk membuka Telegram langsung. Ya, jadi ketika ada kopdar seperti ini, nah itu langsung buka ke live ini, Bang. Nah, kalau misalkan acaranya sedang berlangsung, jadi nanti bisa lihat dari sini. Jadi nggak perlu harus buka Telegram lagi, cukup buka website.id, kita akan klik live. Kalau memang sedang ada acara, nanti bisa langsung gabung. Seperti itu. Untuk saat ini, development sederhana dulu, karena kita sedang kumpulkan database dan juga dokumen-dokumen dari teman-teman Flat Earth sebelumnya yang sudah berkontribusi. Ya, nantinya kita akan satukan semua menjadi dokumen yang lengkap, karena nanti kita juga punya arsip. Untuk arsip belum kita tampilkan, belum kita publish, karena masih kita kumpul datanya. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk keamanan, insya Allah di sini sangat aman karena saya perkuat beberapa sistem keamanannya. Ya, karena kita hanya sebagai forum diskusi, tidak ada tidak ada informasi rahasia-rahasia yang mau dikulik-kulik sebenarnya. Seperti itu. Karena di sini saya melihat orang-orang yang suka dengan Flat Earth itu sekarang tidak lagi anonimus ya. Berani speak, berani bicara, tidak ada ngumpat-ngumpat, tidak ngumpat-ngumpat lagi, kucing-kucingan lagi. Semua sudah tampilkan wajah, semua identitas jelas gitu. Jadi walaupun Bos Darling itu masih tetap misterius, tapi biarlah. Karena seperti kutipan beliau itu yang sering saya selalu gaungkan, what you do in life echo in eternity. Oke, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bang Fanboy. Oke, Bang GG, mantap kali Bang website-nya, Bang. Ini Bang video Bos Darling bakal ditampilkan sini enggak nanti, Bang? Apanya, Bang? Video-video Bos Darling. Oh iya, nanti sebagai informasi dasar, kita akan menampilkan video. Nah, untuk video ini tetap akan ada videonya di Telegram. Ya, karena seperti yang kita tahu, kalau kita upload di YouTube, ya itu gampang banget di-ban. Karena saya juga cek di YouTube, banyak sekali orang-orang yang membuat channel re-upload video Bos Darling, tapi tidak semua kadang-kadangnya. Tidak semua, kadang nggak ada yang lengkap, ada yang enggak, ya banyak. Nanti ada di Telegram untuk arsip video. Nah, untuk kedepannya, itu saya akan tampilkan Telegram chatbot di sini. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin bertanya tentang Flat Earth, itu nggak mesti admin yang balas ya, karena nanti semua sudah pakai AI, sudah pakai chatbot nantinya. Untuk memudahkan buat teman mendaftar dan saling berkenalan dengan Flat Earth lainnya, nanti kita akan tangkap datanya ya untuk menggunakan Telegram chatbot. Apa Bang, video Bos Darling nggak ada di web ini, Bang? Ya, nanti kita tampilkan. Hanya saja untuk tampilkan videonya ada di Telegram. Oh, berarti dialihkan ke Telegram gitu ya, Bang? Iya, nanti kita akan komunikasikan dulu sama pengurus lainnya. Kalau misalkan keputusan kita tampilkan videonya Bos Darling sini, itu bisa aja. Baik, Bang. Karena kan mungkin kan, kalau misalnya pemula gitu kan, orang yang masih nol tentang Flat Earth kan, kita bilang, tontonlah videonya di mana, website-nya, kan enak langsung keluar videonya. Kalau misalnya ini kan, kayak yang udah pro-pro sekali kan, bagaimana Islam meruntuhkan teori heliocentris kan, tuh udah kayak advance sekali kan. Padahal kan, kalau yang masih baru-baru kan, yang butuh sekali Bang. Seperti itu, Bang. Iya, siap-siap. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau yang mau dibagikan? Ini boleh boleh mengkritik dan memberikan saran, boleh Bang GG ya? Silakan, silakan. Saya terbuka sekali untuk kritik dan masukannya. Ada masukan-masukan, teman-teman, tentang web kita. Bagaimana, teman-teman? Bang Irwin di sebenarnya Bang Irwin deh. Abang kayaknya bakal menjadi kontributor terwah sepertinya di website kita di Bang Irwin deh. Amin. Bagaimana, Bang? Mengenai tampilannya. Saya belum pernah login sih di sini, tapi akun saya udah dibuat sama Bang Kaka. Ya, karena ini untuk halaman login, untuk keamanan kita ubah akses loginnya. Buat teman-teman yang sudah terdaftar di website flathead.id ini, silakan kontak saya untuk bagaimana cara login, username, dan passwordnya nanti bisa saya bantu. Karena untuk... Iya, ada yang saya mau tanyakan. Ya, silakan Bang Ilham. Iya, kan lalu saya daftar ke situ kan. Cuman kan menunggu email balasan, tapi tidak masuk-masuk. Saya tidak tahu itu saya sudah terdaftar dulu. Kenapa ada email balasannya? Itu yang saya jadi bingung. Oh iya. Ulang, tapi katanya sudah tidak bisa lagi di daftar pakai nama itu. Oh, saya jadi bingung lagi. Iya, untuk akses kirim emailnya belum saya buka karena masih tahap development. Ya, insya Allah nanti silakan kontak saya Bang di DM aja. Nanti saya akan coba berikan akses loginnya. Jadi sebenarnya sih sudah aktif, tinggal cara loginnya aja. Cuma cara loginnya kita ubah untuk alasan keamanan. Jadi nanti saya kasih aksesnya nih. Ya sudah, saya DM dari kalau itu sudah lama. Iya Bang. Ya karena semua pengurus memiliki kesibukan masing-masing dan kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah jumpa daratan, jadi semuanya serba berjauhan dan alhamdulillah semuanya kontribusi yang cukup banyak dan saya juga senang sekali bisa berkontribusi di Flat Earth Indonesia ini. Ya alhamdulillah, siap bang. Bang, ini menu loginnya nggak langsung nampak ya di menu gini ya? Tadi harus dikulik-kulik ke dalam kali gini ya? Nanti kalau memang sudah banyak para publisher-nya, nanti kita akan tampilkan link loginnya, Bang. Untuk saat ini belum kita tampilkan. Baik, kirain sudah fix seperti ini desain apanya, Bang? Tolong. Untuk Assalamualaikum, Bang. Ya, silakan Bang Lilin kecil. Siapa nih? Siap, Bang. Tolong linknya, websitenya tolong nanti Abang itu ya share di grup Telegram Bang ya. Ya silakan aja. Link apa nih Bang? Linknya yang flathead.id tadi tentang kilang. Mohon maaf Bang, suaranya putus-putus Bang. Maksudnya mungkin link website-nya. Website yang Flat Earth yang dijelaskan tentang hilang gumelar itu. Websitenya flatearth.id ini Bang. Udah Bang, udah saya buat Bang di topik Kopdar Online Bang. Ya, sudah dituliskan oleh Bang Fanbay. Kenapa kita memilih nama domain flatearth.id? Karena saya sudah riset untuk kata kunci flatearth ini memiliki peringkat pencarian terbanyak di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Jadi insya Allah ini jadi website official. Karena saya juga pengennya flatearth.co.id nantinya. Perbedaannya? Ya lebih profesional aja sih sebenarnya. Cuma ya nggak terlalu penting sih. Cuma saya lebih teman-teman juga sudah memutuskan oh kita pakai flatearth.id saja yang lebih mudah diingat dan lebih pendek. Ini nanti baik, ada hubungan nggak sama bumidatar.id, Bang? Bumidatar.id, iya, kita anti bumidatar.id. Jadi bisa ketukar nih, Bang, ya? Nggak juga, Bang, karena nama domainnya udah beda, ya. Kalau orang mencari flat earth, itu pasti akan langsung masuk search engine page one Google ini. Tapi kalau orang mencarinya bumi datar, kemungkinan larinya ke sana. Tapi insya Allah untuk SEO, search engine optimization, saya akan coba untuk mengalahkan bumidatar.id sehingga orang tuh nggak salah pengertian gitu. Orang, karena saya juga dari awal ketika tertarik percaya dengan bumi datar itu, saya cari-cari pencarian bumi datar gitu. Ah, ini nanti kemungkinan saya juga akan publish artikel untuk menyanggah konten-konten yang ada di sini. Kita close aja lah ya. Iya. Close aja. Oke, Bang, coba di pencarian Google, Bang, flat earth. Flat spasi earth. Kita cek apakah muncul di pencarian Google. Flat Earth Indonesia, mudah-mudahan muncul. Nah, ya nanti kita akan coba cari, optimalkan sehingga menjadi. Nah, ini masih panjang sekali. Masih didominasi oleh Wikipedia nih. Wah, masih jauh. Insya Allah lah, saya akan coba ubah sehingga masuk page one Google. Makanya di sini saya menyarankan atau meminta bantuan teman-teman Flat Earth Indonesia agar menampilkan link bio ke website flatearth.id sehingga nanti bisa menaikkan page rank dari website ini. Ini nah, ada nih kawan ini. Oh iya, tenang. Tenang, untuk kata kunci itu nanti saya akan optimalkan. Baik, Bang. Untuk SEO-nya itu PR saya nanti. Gimana caranya orang ngetik bumi datar Indonesia langsung muncul flatearth.id. Baik, teman-teman, ada nggak yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh iya, untuk sekali lagi, di sini untuk biaya segala macam itu kita saya meminta teman-teman untuk berkontribusi ya, karena kita non komersial. Jadi pembuatan website ini kita menggunakan uang pribadi ya, kita patungan, kita non komersial. Jadi kalaupun nanti ada teman-teman yang mempunyai sedikit rezeki lebih bisa berkontribusi untuk menjadi donasi sehingga website ini tetap eksis dan bisa tetap lancar dan dibuka oleh banyak orang. Kita akan satukan ini karena kita sebagai pengurus Flat Earth Indonesia ini sudah dibagi menjadi beberapa tugas yang nantinya ada bagian-bagian tertentu yang untuk donasi. Donasi ini untuk biaya maintenance dan juga biaya perpanjangan server yang kita miliki. Insyaallah. Mudah-mudahan kontribusi kecil kita bermanfaat untuk banyak orang sehingga mulai terbukalah pikirannya tentang Flat Earth Indonesia. Karena banyak sekali miskonsepsi, oh bumi datar itu seperti piring gitu kan, bukan bumi luas yang saat ini kita kenal gitu. Orang taunya bumi piring yang melayang-layang luar angkasa. Nah, itu persepsi atau pemahaman orang yang awam itu kadang seperti itu. Nah, itu dia gambarnya, Bang. Nah, ini dia. Asumsinya seperti ini gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang terutama di akun media sosial saya itu nanya, kalau bumi datar ujungnya di mana? Kenapa? Kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena gambar yang visual yang mereka dapatkan ya di gambar-gambar ini gitu. Piring melayang di luar angkasa. Ya pasti ada ujungnya gitu kan. Nah, ini dia yang perlu kita berikan pemahaman gitu. Insya Allah sih ketika kita bisa berikan edukasi buat teman-teman bahwa bukan seperti ini, itu bumi datar yang kita maksud itu bukan seperti ini. Baik, teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyakan tentang website kita? Berarti ini belum fix 100% ya, Bang ya? Kira-kira berapa persen ini jadinya ini, Bang, website kita? Ya, baru 50%, Bang. Karena nanti banyak artikel yang akan kita masukkan di sini, dan juga kita akan mencari publisher, ya. Orang-orang yang ingin berkontribusi, kita open mind sekali, ya. Kita berterima kasih sekali kalau teman-teman ingin berkontribusi di sini. Jadi, karena dari dulu ketika saya melihat videonya Bos Darling, saya punya beberapa pertanyaan gitu yang saya ingin tanyakan, tapi tidak ada tempat untuk media untuk bertanya gitu. Makanya ketemu dengan teman-teman Flat Art itu, wah alhamdulillah ini menjadi jawaban dari impian saya bisa berkontribusi. Gitu. Untuk itu untuk dari apa ya, Bang ya? Untuk dari konten ya, Bang, belum 100%. Tapi kalau untuk dari fitur-fitur atau menu-menu apakah sudah 100% atau berapa persen lagi, Bang? Untuk menu itu sudah 80% karena tinggal tambah apa menu saja ya. Sama untuk artikel ya, nanti ada menu archive di mana nanti teman-teman yang masuk pertama kali itu bisa lihat dokumen-dokumen yang kita miliki dan video-video yang dasar dulu agar mereka itu paham dulu gitu tentang Flat Earth ya, harus nonton video Bos Darling agar bisa satu frekuensi dulu. Pemahamannya harus kita betulkan dulu bahwa bumi datar itu seperti ini, bumi datar yang pertama kali lihat orang dari Google gitu. Nanti ada tambahan-tambahan beberapa menu lagi yang sedang kita siapkan dan juga ada tambahan untuk AI yang akan saya masukkan di sini. Izin, Bang, kalau bisa nanti tambah menu, Bang, menu pemula gitu, Bang. Jadi pemula di satu room aja dia, Bang, gitu. Oh, boleh, Bang. Kita tampung idenya, Bang. Terima kasih, Bang. Iya, jadi pemula itu nggak langsung dapatkan materi seabrek banyak gitu, kan? Iya, betul. Video-video dasar juga dulu, kan? Dikit-dikit, nah baru dia, ya pasti ya, video Bos Daring lah, kan? Yang dasar yang ada animasinya, ya kan? Yang ada animasi, ada penjelasan apanya. Jadi ada menu pemula. Jadi pemula tinggal buka itu aja. Kok bisa besar-besar langsung, ya kan? Langsung dapat ya kan, pemula langsung bisa keklik itu. Gitu sih, Bang. Iya, itu udah kita masukkan, Bang. Cuman untuk konten videonya nanti masih didiskusikan lagi apakah mau ditampilkan di website atau nanti kita lempar ke Telegram. Karena untuk konten video saat ini memang servernya belum mencukupi. Ya, mudah-mudahan sih kedepannya semua video akan kita jadikan satu di sini sebagai archive, sehingga tidak lagi menggunakan YouTube ya, karena buat keamanan kadang kalau kita upload di YouTube itu mudah di ban ya, karena kita numpang. Kalau kita memiliki server sendiri ya, dokumen ada di kita, milik kita ya, itu sangat aman. Baik, Bang, mungkin untuk di awal karena kita servernya belum gede-gede kali, mungkin bisa di videonya dialihkan ke website Telegram atau yang lain gitu ya, Bang. Iya, nanti untuk memudahkan sebagai panduan ya, makanya saya ingin tampilkan fitur AI Telegram chatbot untuk memudahkan. Jadi nanti buat teman-teman pemula yang ingin tahu lebih dalam tentang Flat Earth itu nanti dipandu sama chatbot. Gitu. Itu lebih memudahkan. Baik, Bang. Tapi saya mau bertanya nih, Bang ya, karena sekarang sudah lumrah sekali menggunakan platform media sosial. Saya mau bertanya, Bang, apa sih esensinya kita memiliki suatu website, Bang? Karena kan untuk kegiatan dari sosial media itu kan udah cukup sangat menarik dan mudah, Bang. Nggak perlu beli server atau nggak perlu beli apa. Mungkin kendalanya mungkin di ban atau di apa aja ya, dikurangi ya kontennya, dibuat miskonsepsi gitu ya. Tapi kok untuk Twitter, kalau untuk website ini esensinya apa nih, Bang? Saya masih belum kena nih, Bang. Untuk website ini sebagai rujukan aja, Bang. Karena kalau saya lihat, ya, Vlad ini setelah Boss Darling channelnya di-ban oleh YouTube, itu kan mulai banyak bermunculan Flat Earth Indonesia yang single fighter ya. Single fighter di mana mereka tuh hanya ambil materi sebagian-sebagian saja gitu Bang. Jadi ya seperti yang saya bilang di awal gitu, ketika mereka single fighter lalu muncul anti Flat Earth ini lalu mendebat dan mungkin pemahamannya masih belum banyak atau pemahamannya belum menguasai banyak, diajak debat, diajak ini, yaitu ya merasa kalah gitu kan. Nah, dengan adanya website ini kita bisa menjadikan rujukan atau acuan informasi detail tentang Flat Earth. Jadi mereka punya pemahaman yang lengkap sehingga bisa menjelaskan kepada teman-teman lainnya seperti itu, Bang. Baik, Bang. Luar biasa. Ini ada gak lagi yang mau bertanya, teman-teman? Karena mungkin kan kayaknya admin besar yang baru bergabung ke kita tuh cuman Bang Kaizen aja ya di akun Fake Community, terus ada apa namanya? Yang Bos Darling itu, terus ada Kaizen. Ini kita mungkin ingin secara berjamaah kali ya. Jadi ada rujukannya satu, kiblat kita ada ya, karena namanya pun udah mantap ya, fake.id ya. Enggak pakai blogspot ya, kan. Blogspot itu ini udah mantap loh ini fake.id. Jadi kredibel lah dari kalangan fake. Mungkin menjadi kiblat kita ya Bang ya, untuk bisa sama-sama bergerak. Nanti ada enggak memasukkan apa ya sosial media teman-teman kayak yang punya fs101.net dulu kan ada kayak link Telegramnya. Iya. Seperti itu, Bang. Iya, makanya nanti di Telegram chatbot itu nanti ada formulir yang untuk mendata gitu ya. Siapa saja orang-orang yang suka dengan Flat Earth dan punya akun sosial media, nanti kita bisa data. Dan saya juga mengajak buat teman-teman, ya silakan teman-teman informasikan hal ini ke orang-orang yang suka dengan Flat Earth, nanti bisa referensikan ini dan cantumkan link bio-nya di semua sosial media milik teman-teman, jadi menjadi kiblatnya di sini. Dan nantinya bisa mendapatkan database ya tentang siapa saja akun sosial media Bumi Datar di Indonesia. Jadi punya database besar nanti akan kita kumpulkan. Dan nantinya kita akan tampilkan di sini. Jadi biar validasi lah gitu bahwa oh iya ini memang Flat Earth Indonesia. Baik Bang, luar biasa. Jadi ya ada rujukan yang kredibel ya dari Flat-nya. Jadi karena sesama Flat Earth pun berdebat ya. Jadi iya, kan benar rujukannya yang inilah yang paling benar ya, yang paling disepakati, yang paling baik. Kalangan Flat Earth disepakati di Indonesia. Iya, karena kemarin itu sempat dapat informasi juga bahwa sesama Flat itu terkadang menjadi beberapa segmen gitu, ada Bumi Square Indonesia dan lain sebagainya loh. Saya baru tahu gitu. Jadi pecah belah begini. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya website official Bumi Datar Indonesia ini, kita bisa menjadikan tempat untuk bersatu ya, tempat untuk memberikan rujukan dan bisa saling berkontribusi buat teman-teman semua seperti itu. Baik Bang. Teman-teman ada lagi nggak mau bertanya mengenai Flat Earth kita ini? Ini juga mungkin teman-teman yang punya akun yang belum besar ya kan, dengan dipromosikan di website ini mudah-mudahan bisa jadi besar akunnya ya Bang. Contohnya amin ya gitu, betul ya. Kalau saya cita-cita jadi YouTubernya Flat Earth ya kan, walaupun saya nanti nggak ada ngomongin Flat Earth secara gamblang ya kan, mungkin bisa dimasukkan di sini Bang ya. Insya Allah nanti kita akan coba kumpulkan ya akun sosial media teman-teman yang berkontribusi, nanti bisa kita cantumkan di sini sebagai level kebanggaan ya, wah saya berkontribusi di Flat Earth Indonesia. Nanti kita akan apresiasi mencantumkan akun sosial media teman-teman. Dan juga saya sempat membuat beberapa video musik ya, nantinya sebagai background musik. Waktu itu saya sempat share di grup WhatsApp ya tentang video musik. Jadi background musik ya, kadang ada sebagian orang yang suka dengan flat earth tapi ingin posting tapi malu untuk menampilkan wajah, menampilkan ucapan gitu. Nanti tinggal bisa kita ambil database ya. Nanti untuk konten-konten akan kita sediakan di sini, Bang. Ya, sebagai untuk reposting ataupun reupload silakan. Kami persilakan sumber-sumber sosial media kan Flat Earth Indonesia akan kita sediakan baik itu video, musik, segala macam nanti ada di sini. Baik teman-teman yang mau men-sharekan Flat Earth, ingin menjadi TikTokers atau YouTuber, nanti website ini mungkin bisa menjadi wadah ya untuk kita yang PE saling mendukung satu akun satu sama lain ya Bang ya. Baik, ya, apakah ada yang mau ditambahkan lagi teman-teman, yang mau bertanya tentang website kita ini masih 80% ya teman-teman, sesuai penjelasan Bang Gege tadi, dan mungkin bisa lebih bertambah lagi isinya dan konten-kontennya pun bakal lebih banyak lagi. Tapi orang luar belum bisa buat postingan ya Bang ya? Kayak hanya publisher-nya aja Bang ya? Gimana Bang? Yang kalau saya kan belum, saya belum dapat akunnya, atau teman-teman nah. lain yang belum daftar atau yang sudah, yang kok misalnya belum daftar belum bisa posting ya Bang ya? Ya itu tetap ada jalur moderasi untuk ini. Nanti link login saya akan coba buka setelah kita dapatkan beberapa publisher dulu yang ingin kontribusi. Nanti bisa hubungi saya via DM Telegram. Nanti akan ada pendataan buat teman-teman. Silakan. Sementara ini belum open publik, Bang Panboy. Open publik. Baik. Soalnya Bang Irwin ini udah pengen kali nulis di website kita itu, Bang. Udah banyak sekali materi yang ingin beliau sampaikan sepertinya di website. Iya. Karena kalau saya lihat Bang Irwin ini aktif di Telegram ya, daripada kita menjelaskan satu-satu di Telegram akhirnya tidak terbaca gitu, mending kita publish sebagai artikel yang nantinya bisa dibaca oleh banyak orang. Yes. Jadi tulisan-tulisan Bang Irwin yang di Telegram itu bisa di copy paste ke web ini Bang ya? Ah betul Bang. Begitu. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya tentang website kita, tutup saja ya Bang ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Bang Gigi? Ya, saya ingin menyampaikan buat teman-teman yang hadir di forum ini bisa berkontribusi dengan memberikan link bio di akun sosial media teman-teman yang mengarahkan ke website flatart.id ini sebagai bahan rujukan bahwa kalau saya kontribusi, ya cukup kontribusi kecil seperti itu saja itu sudah membantu komunitas kita untuk bertumbuh lebih besar dan menjadi satu kesatuan ya. Kita punya sumber kiblat yang sama gitu, yang bisa dijadikan banyak acuan oleh flat earth di Indonesia. Seperti itu Bang. Baik teman-teman, jadi anggota grup Telegram wajib ya membuat flatearth.id di bio Instagram, Facebook, TikTok atau X ya teman-teman ya, supaya dia bisa mantap pencarian Google-nya langsung ke arah website kita ini ya teman-teman ya. Jadi itu hal kecil yang luar biasa dampaknya teman-teman, dan itu nggak ngaruh juga ya teman-teman ya untuk kita, jadi yang nggak usah malu ya teman-teman ya kalau misalnya menjadi flatearth teman-teman. Kita tunjukkan kalau kita tuh memang beneran ada, teman-teman. Baik, Bang Gilang. Terima kasih, Bang, atas materinya luar biasa. Semoga dipermudah langkahnya untuk mengembangkan website kita ini agar kita bisa cepat mengisi website kita ini dengan tulisan-tulisan. Seperti itu, Bang. Amin, amin. Terima kasih waktunya, Bang Fanboy. Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Teman-teman, kita sudah masuk ke sesi pertama. Selanjutnya ada sesi kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kondang kita, Bang Irwin Dibakti, yang akan membahaskan tentang gaya inersia sebagai ilmu terapan, teman-teman. Kepada Bang Irwin Dibakti, apakah sudah ready, Bang? Ya. Siap. Sudah ready Bang ya. Yap, kepada Bang Irwindi waktu dan tempat ya. Saya persilakan. Ini nggak perlu share screen lagi apa gimana? Suara saya jelas ya? Jelas, jelas sekali. Jelas bang, jelas bang. Jelas ya, terima kasih. Sebenarnya saya masih pengen dengar suaranya Bang Gege. Enak sekali suaranya. Yang kedua, luar biasa juga penjelasannya. Masa sih bang? Jadi saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi untuk kopdar kali ini, saya sengaja mengambil judul inersia sebagai bahan dari fisika terapan. Karena mohon maaf, suaranya agak serak dari tadi batuk-batuk terus. Jadi sebenarnya ini terinspirasi kemarin ada yang nge-share link TikTok. Nah, kemudian saya iseng-iseng klik link TikTok-nya. Nah, ternyata di link TikTok itu orang yang lagi debat alot. Kemudian kebetulan waktu saya intip TikTok-nya itu, debatnya itu, nah pas persoalan ini yang dipersoalkan, yaitu ada yang bertanya, mengapa kita tidak bisa merasakan berputarnya bumi? Kalau mau diilmiahkan, pertanyaannya sebenarnya gini, mengapa kita tidak terpengaruh oleh gaya sentrifugal akibat adanya rotasi bumi? Saya terangkan dulu, gaya sentrifugal itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda yang bergerak dalam gerak melingkar cenderung untuk terpental menjauhi garis normalnya. Misalnya nih contohnya nih ya, kalau kita naik motor, kemudian kita menikung tajam ke arah kiri, maka gaya sentrifugal itu akan mementalkan kita ke arah kanan. Biasanya pada perencanaan konstruksi jalan, jalannya itu dibuat miring ke kiri, itu untuk mereduksi gaya sentrifugal. Apa itu, Dek? Nah, atau yang umumnya kalau kita nonton balapan itu, balap motor itu kan motornya disengaja dimiringkan, miring ke kiri, itu tujuannya untuk mereduksi gaya sentrifugal. Berangkat dari pengalaman nonton TikTok itu, saya melihat diskusinya alot banget. Yang menjadi masalah, yang saya sayangkan adalah teman kita, saudara kita yang flat earth, itu ikut dalam suasana debat di mana, nah persoalannya inersia inilah yang jadi masalah. Karena yang menjadi jawaban teman-teman GE waktu itu, mengapa kita tidak merasakan, cuma dua kan senjata mereka, inersia dan gravitasi. Lagi-lagi gravitasi. Nah, makanya saya tertarik untuk mengurai sebenarnya gimana sih inersia itu. Supaya kita sebagai FE paham, kita membekali diri kita dengan pengetahuan, minimal sekali kita tidak terjebak dalam debat kusir yang tidak bermanfaat, apalagi kalau pemahaman kita keliru tentang subjek yang sedang kita jadikan sebagai rujukan akan fakta. Nah, sebelumnya saya mulai dengan membacakan versi AI. Jadi kalau kita iseng-iseng nyari apa sih, mengapa kita tidak merasakan, ternyata AI-nya menjawab seperti ini. Alasan fisik yang pertama, karena kecepatan konstan. Bumi berputar dengan kecepatan konstan. Yang kedua, karena gravitasi. Gravitasi mengikat kita dan objek lain sehingga tidak terlempar keluar. Yang ketiga, nah inilah inersia. Kita dan objek lain katanya memiliki inersia sehingga cenderung mempertahankan bentuk. Nah, kalau kita iseng-iseng lagi nanya ke AI-nya, saya yakin nyari di Google juga akan seperti itu. Apa itu inersia? Maka jawabannya adalah, inersia adalah sifat benda untuk mempertahankan keadaannya, baik diam maupun bergerak, kecuali dipengaruhi oleh gaya luar. Kemudian ditambahkan lagi, definisi inersia adalah, ini versi AI ya, mempertahankan keadaan diam jika tidak ada gaya luar. Mempertahankan kecepatan dan arah gerakan jika tidak ada gaya luar. Dan yang ketiga, melawan perubahan keadaan percepatan atau perlambatan. Nah, berdasarkan informasi dari AI, saya coba membuat deskripsi yang merujuk pada AI untuk lebih mudah dipahami. Berarti menurut AI, inersia adalah sifat benda untuk mempertahankan keadaannya di saat benda tersebut diam. Ya tentu contohnya bisa benda apa saja, yang penting dia diam. Yang kedua, inersia adalah sifat benda mempertahankan keadaannya di saat benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Misalnya, nah inilah tujuannya sebenarnya dimunculkan deskripsi seperti ini. Misalnya sebuah bola yang menggelinding akan tetap menggelinding selama tidak ada gaya luar yang menghalangi seperti gaya gesek. Saya mau coba mengajak rekan-rekan, ayo coba sekali lagi baca definisi inersia versi AI. Kemudian kita pikirkan, maka kita akan tersenyum. Ngapain dibuat definisi semacam itu? Bahwa benda akan cenderung tidak berubah bentuk jika dia diam. Ya iyalah Ferguson. Tentunya kalau benda diam, ya dia tidak akan ngapa-ngapain. Dia tidak akan berubah kalau tidak ada gaya yang berpengaruh. Sampai satu hari sebelum kiamat pun, benda tidak akan berubah kalau tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Gitu. Nah, saya mendefinisikan kalau berdasar engineer ya, engineering ya, atau berdasar mekanika teknik, benda diam itu bisa didefinisikan dalam dua. Yang pertama, benda dikatakan diam jika kondisinya tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Menurut AI, disinilah fungsi inersia. Nah, definisi yang kedua dari benda diam adalah benda dikatakan diam jika sigma gaya-gaya yang berpengaruh terhadap benda itu sama dengan nol. Hanya ada tiga sigma gaya. Gaya horizontal, gaya vertikal, dan gaya momen. Gaya momen itu adalah gaya yang cenderung membuat benda bergerak terputar. Misalnya contohnya kalau kita lihat pintu, katakanlah pintu yang kita dorong itu kan cenderung gerakannya terputar. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan, definisi inersia menurut AI hanya berfungsi pada kondisi pertama, yaitu benda diam jika tidak ada gaya yang bekerja. Ngapain ada definisi seperti itu? Sehingga saya berkesimpulan bahwa definisi ini, mohon maaf, sengaja diadakan. Memang tujuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Bahwa kenapa kita tidak merasakan bentuk bumi? Bahkan ketika definisi ini, kita asumsikan bahwa definisi ini benar loh. Definisi ini adalah fakta. Ya tetap tidak nyambung dengan pertanyaan mengapa kita tidak merasakan sentrifugal. Kita tidak terpengaruh sentrifugal akibat berotasinya bumi yang katanya bulat ini. Coba bayangkan, kita kembali pada definisinya. Inersia adalah kemampuan benda mempertahankan bentuk. Lah apa hubungannya, sekali lagi apa hubungannya dengan perasaan kita terhadap perputaran bumi ini? Kalau kita mau membuat contoh bagaimana merasakan gerak benda, ya harus kita uji. Anggaplah, tahu biang lala kan, biang lala ya, mirip-mirip komedi putar. Kalau kita membuat sebuah permodelan benda yang kita ditempelkan, sebuah benda berbentuk bola, kemudian kita sengaja diikat di situ dan diputar, kita rasakan atau tidak? Kalau dianggap bahwa bumi ini punya inersia, ya benda yang bulat itu juga punya inersia tentunya. Kan seharusnya seperti itu. Nah, memahami bahwa inersia versi AI adalah pembengkokan dari definisi inersia yang sebenarnya, tentunya saya harus bertanggung jawab kepada teman-teman dengan menjelaskan inersia itu seperti apa sih sehingga dia menjadi sebuah ilmu terapan. Tidak seperti gravitasi yang memang hanya sebuah tetapan imajiner yang tidak pernah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, inersia dalam bahasa saya, gunakan bahasa saya karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya menolak definisi inersia versi AI. Inersia adalah sebuah lebih tepatnya dikatakan ketahanan dari sebuah bangun ruang. Bangun ruang itu misalnya bola, kubus, balok, limas, apalagi kerucut gitu kan. Inersi adalah ketahanan dari sebuah bentuk bangun ruang ataupun penampang bangun datar. Bangun datar ini bisa berupa lingkaran, segitiga, persegi empat, dalam menahan pembebanan atau gaya yang dialaminya. Maka inersia tentu berfungsi ketika ada gaya. Baru kita bisa melihat manfaat dari inersia ini. Fungsi dari fenomena inersia ini baru bisa teruji jika ada gaya, bukan jika bendanya diam. Nah, untuk memahaminya saya ambil yang paling mudah. Gini, kalau saya mengatakan sebuah penampang balok dengan dimensi 20 dikali 30 cm. Dalam bahasa teknik itu berbeda ketika saya mengatakan penampang balok dengan dimensi 30 dikali 20. Meskipun secara perhitungan akan menghasilkan angka yang sama di ujungnya ya. Sama-sama 600 cm bujur sangkar. Nah, di mana perbedaannya? Disitulah inersia terjadi. Disitulah fungsi dari inersia. Saya tidak terlalu kesulitan karena saya sudah tulis tadi ini. Nah, inersia untuk sebuah penampang berbentuk persegi panjang itu diturunkan dalam rumus, yaitu itu bisa kita cari lewat AI juga. Hanya kebetulan saya sempat buka-buka buku teknik sipil kemarin, jadi saya sengaja ambil sampel ini. Inersia untuk sebuah penampang berbentuk 4 persegi panjang itu dirumuskan dengan 1/12 b dikali h pangkat 3. Apa itu B? B itu adalah lebar alasnya, H itu height-nya atau tingginya. Maka rumusnya adalah inersia sama khusus untuk penampang berbentuk segi empat ya. Penampang berbentuk lingkaran tentu berbeda lagi. Penampang berbentuk segi tiga akan berbeda lagi penurunan rumusnya. Rumusnya itu adalah 1/12 dikali dasarnya dikali tingginya berpangkat 3. Maka kalau kita mengambil sampel, saya percepat saja karena saya yakin dipahami. Kalau kita mengambil sampel misalnya, pada penampang dengan dimensi 20 dikali 30, maka penurunan rumusnya tentu 1/12 kali 20 kali 30 kali 30 kali 30 menghasilkan besaran inersia 45. Kemudian kalau kita balik perletakannya menjadi yang B-nya adalah yang 30 tadi, maka turunan rumus inersianya adalah 1/12 dikali 30 dikali 20 dikali 20 dikali 20. Hasilnya sama dengan 20. Coba kita bandingkan. 20 dibagi 40, dibandingkan dengan 45, 50% kekuatannya ada pada kondisi pertama. Di sini kita sudah bisa paham bahwa inersia ini luar biasa loh, berfungsi, berguna saat seorang engineer mendesain, katakanlah bentuknya balok. Saya tambahkan sedikit, bahkan ketika kita memperbesar penampang, tetapi dengan mengacu pada kondisi yang kedua, misalnya saya tambah lebarnya menjadi 40, dengan ketinggian tetap 20, berarti inersianya adalah 1/12, dikali 40, dikali 20, dikali 20, dikali 20, itu menghasilkan 26,667. Hasilnya apa? Masih hampir selisih 1/2 kekuatan strukturnya, ketika saya menggunakan penampang dengan dimensi 20 dikali 30. Nah, tentunya dalam kondisi perencanaan struktur bangunan, misalnya, inersia ini sangat berfungsi. Seorang engineer merencanakan sebuah struktur bangunan itu harus menggenggam tiga hal. Yang pertama, mutu. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, biaya. Gagal di salah satunya, sesungguhnya seorang engineer gagal dalam fungsinya sebagai engineer. Kalau mempertimbangkan, kalau tanpa mempertimbangkan inersia ini, keberadaan fenomena inersia ini, seorang engineer bisa saja membuat ring balk ya, atau balok menggantung dengan dimensi seperti yang saya sebutkan tadi, 40 dikali 20, padahal jauh lebih menghemat bahan ketika kita menggunakan 20 dikali 30 dan poin plusnya adalah secara struktur dikarenakan adanya inersia ini itu jauh lebih kuat, hampir 50% kekuatannya. Nah, mungkin saya masuk pada kesimpulan saja karena inersia ini saya pikir tidak terlalu sulit untuk dipahami ya kalau kita apa namanya, kalau kita dengarkan pemaparan barusan. Jadi kesimpulannya ya, berbeda dengan gravitasi. Gravitasi adalah sebuah tetapan imajiner yang tidak pernah dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah ilmu terapan. Gravitasi ini mirip-mirip dengan kelengkungan bumi. Pada perencanaan rel kereta api yang memanjang itu sama sekali tidak pernah ada perhitungan kelengkungan bumi. Padahal seharusnya setiap 40 km jarak itu sudah dipengaruhi oleh lengkung bumi. Tapi ya sejauh pengalaman saya tidak tahu kalau ada engineer lain yang mengaku pernah menggunakan, memasukkan instrumen kelengkungan bumi. Sejauh pengalaman saya belum pernah menggunakan instrumen kelengkungan bumi dalam merencanakan. Yang kedua, inersia sebagai sebuah bentuk fisika terapan berguna dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sangat tidak relevan untuk menjawab pertanyaan mengapa kita tidak merasakan bentuknya, berputarnya bumi ini. Kemudian yang ketiga, ini versi saya saja ya, definisi inersia versi AI adalah definisi penyesatan, sama halnya dengan gravitasi yang memang dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan mengapa kita tidak merasakan sentrifugal akibat berputarnya bumi. Dan saya tambahkan saran sedikit, yaitu yang pertama, jangan menjadikan AI atau semacamnya sebagai landasan kita dalam mencari informasi dan pengetahuan, tapi kita maksimalkan fungsi otak yang diberikan oleh Tuhan, bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal yang memang bisa digunakan sebagai ilmu terapan. Ada yang hanya berupa imajiner untuk mendukung kebohongan bumi bulat utamanya. Dan yang ketiga, sekali lagi ini hampir setiap minggu saya sampaikan, hindarilah debat kusir. Dalam konsep ini utamanya berdebat kusir dengan orang-orang yang hanya menggunakan AI atau semacamnya sebagai acuan atas kebenaran dan fakta. Mungkin seperti itu, kita masuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bang Irwindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap penjelasannya Bang Irwin. Iya, saya seperti bimbel fisika kayaknya nih. Dulu nggak pernah konsen belajar fisika. Bang Irwindi, ini inersia ada nggak hubungan? Kadang GE suka bertanya kan, lalat kalau ada di kereta cepat tuh nggak terpanting ke depan atau ke belakang. Itu sekarang kita nggak bisa jawab ya, karena bumi kan kayak Kak bilang bergerak, jadi kita diam, nggak bisa kemana-mana. Sama seperti lalat itu, dia di dalam kereta cepat dia tetap slow aja, dia terbang sana kemari, nggak terpanting. Itu kira-kira ada hubungannya nggak Bang? Ada Mas, sebenarnya gini loh, kita itu, saya tidak usah ambil lalat, kita kalau naik mobil ya, mobil biasa, naik mobil itu karena tidak, mobilnya kan tidak mungkin kita miringkan seperti kalau kita naik motor. Paham maksudnya ya? Kalau kita naik motor, kita berada di tikungan, itu kan motornya kita miringkan untuk mereduksi sentrifugal. Kalau kita naik mobil, pasti kita merasakan kecenderungan badan kita akan sedikit terarah ke kanan ketika mobilnya menikung ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Tetapi karena kita makhluk hidup, kita bisa bertahan dengan posisi itu sehingga seolah-olah kita tidak terpengaruh. Tetapi kita merasakannya, sama halnya dengan lalat. Tapi kalau kita simpan sebuah benda mati di atas, cukup di atas mobil, tidak usahlah di di atas bus. Ketika benda mati ini, benda yang tidak punya elemen di dalam dirinya untuk bertahan, dia akan terpental. Dia akan cenderung terpental seperti yang saya bilang tadi, terpental ke menjauhi garis. Ini semestinya saya menggunakan whiteboard untuk menjelaskan ini. Di dalam mekanika struktur itu, mekanika teknik itu, ada namanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu muncul akibat gerak kita sendiri ketika kita berada dalam gerak melingkar. Gimana gaya sentrifugal itu adalah gaya yang cenderung mementalkan kita menjauhi garis normal. Kalau saya memutar ke arah kiri, garis normalnya tentu ke kiri. Maka ketika saya maka kecenderungan gaya sentrifugal akan mementalkan saya ke arah kanan. Gitu. Lalat pun rasakan itu, tapi karena dia makhluk hidup sama seperti kita ketika kita ada di atas mobil, kita bisa bertahan di posisi duduk kita karena kita makhluk bernyawa gitu. Ada dorongan dari dalam untuk mempertahankan diri kita. Tetapi persoalan merasakannya pasti kita rasakan efek dari keberadaan sentrifugal itu. Nah, seperti itu. Baik Bang, ini kan kita kan sekarang apa ya, suka terskakmat ya, soalnya kalau misalnya kita bilang gunung meletus atau gunung erupsi itu kan asapnya itu kan steady aja di atas kan. Itu ya. Kita bilang, nah kayak gitu kan. Nah, GE punya jawaban, lalat kalau terbang itu dia steady juga, berarti kan sama dengan bumi. Bumi bergerak dengan cepat bisa membuat asap dari gunung erupsi itu steady, sama dengan kereta api yang membuat lalat itu bisa terbang dengan lancar di mobil yang bergerak. Seperti itu, Bang. Itu kira-kira ada nggak jawaban yang bisa kita berikan untuk mereka, Bang? Berbeda konteksnya tadi. Kalau lalat, karena dia makhluk hidup, makhluk hidup itu pasti punya dorongan intuitif untuk bertahan pada posisinya. Itu gimana ya cara menjelaskannya? Itu muncul dari dalam saja kalau kita makhluk hidup. Tetapi kalau asap, seharusnya dia ikut akibat rotasi bumi karena dia tidak punya dorongan dari dalam untuk seharusnya jawaban yang mereka pilih. Kalau mengenai asap ya, yang paling masuk akal sebenarnya adalah gerak relatif. Seperti yang didengung-dengungkan oleh Einstein, bahwa ada gerak relatif. Gerak relatif itu begini loh, gerak yang dimaksud gerak relatif Einstein. Tapi saya tidak yakin Einstein paham atau tidak. Karena diasumsikan bahwa seluruh alam semesta ini berputar terhadap satu poros, yaitu matahari, maka akan muncul pertanyaan, kenapa benda yang keluar dari bumi tetap bisa kembali ke bumi? Dimunculkanlah jawaban. Jawabannya adalah gerak relatif. Jadi gerak relatif adalah diasumsikan bahwa keseluruhan benda yang berputar pada mengelilingi porosnya ini sesungguhnya seperti di atas meja. Gini, saya terangkan lebih spesifik. Misalnya saya meletakkan beberapa benda secara acak di atas meja. Kemudian saya menyimpan satu benda sebagai pusat dari meja itu. Maka kalau kita sepakat bahwa benda-benda ini berputar mengelilingi pusatnya, ada dua kondisi. Kondisi pertama, bendanya yang kita gerakkan, atau kondisi kedua, dimunculkan definisi lain, yaitu gerak relatif, yaitu mejanya yang kita putar. Ketika mejanya yang kita putar, maka kita mengasumsikan benda satu sama lain saling diam meskipun mereka berputar gitu. Itu penjelasan mengenai gerak relatif. Tetapi kan kalau dalam kasus seperti asap gunung meletus yang ternyata sama sekali tidak terpengaruh, itu juga sebenarnya tidak bisa digunakan. Itu hanya bisa digunakan untuk pembohongan bahwa kenapa benda-benda masih bisa untuk kembali ke bumi dikarenakan adanya gerak relatif itu. Tetapi kembali lagi, kalau persoalan antara asap dengan hewan tadi yang kecil, ya, sebenarnya cobalah kalau kita misalnya di dalam bus ya, kita membuka jendelanya, ya mereka, binatang itu akan tetap terpengaruh oleh gaya, bisa jadi mereka terlempar keluar gitu kan, mungkin seperti itu. Benar. Kalau saya simpel saja menjawab, ketika ada teman GE yang kasih keterangan seperti itu, saya tanya balik, ya jadi kita ini ada di kulit bumi, berarti harus diasumsikan kita di atas kereta. Jangan, maksudnya kan, jangan kan di dalamnya ya. Ya, jangan di dalam. Kan dia, kita di kulit. Jadi kita berputar di kulit kulitnya, jadi dia harus di luar kereta. Jadi kita akan merasakan. Gaya sentrifugal itu sangat berpengaruh loh. Misalnya gini, anggaplah saya membuat magnet ya, magnet berbentuk bola. Tapi magnet berbentuk bola. Kemudian saya melekatkan batang-batang paku, jarum pada magnet itu. Ketika magnet itu saya putar, maka pada kecepatan tertentu, pakunya akan terlempar, dimulai dari paku yang terbesar. Itu adalah pengaruh sentrifugal. Bahkan pada medan magnetik pun, dia tetap berpengaruh. Gitu. Makanya itu saya balas tanya. Saya bilang, jadi itu kalau diasumsikan kita dalam kereta, sebesar apa itu gaya inersia yang melingkupi kita? Apakah atmosfer juga termasuk? Intinya inersia tidak relevan untuk menjawab itu. Karena definisi inersia adalah ketahanan dari sebuah bentuk dalam menerima beban. Okelah, kita sepakat bahwa ketahanan itu menyebabkan bendanya cenderung pada bentuk awalnya. Tetapi definisi inersia yang bisa kita dapat lewat AI. Kenapa deh? Tunggu sebentar nah, lagi anak. Definisi yang kita dapat lewat AI justru menenggelamkan definisi yang sebenarnya dari inersia, yaitu inersia akan berpengaruh jika ada gaya terhadap bentuk tersebut. Mau bentuknya silinder, mau bentuknya kotak, inersianya berbeda-beda, penurunan rumusnya berbeda-beda. Tetapi inersia sendiri adalah ketahanan dari sebuah bentuk. Kita mengabaikan ya bahan, misalnya gini, misalnya beton. Tentu berbeda kekuatannya dengan kayu. Tetapi konsep inersia tetap berlaku pada struktur kayu dan struktur beton. Hanya ya persoalan materialnya saja yang mungkin ada yang menggunakan dimensi yang lebih besar ketika pembebanannya lebih besar. Tetapi pada poinnya yang saya mau sampaikan bahwa inersia tidak relevan untuk menjawab pertanyaan mengapa kita tidak merasakan perputaran bumi. Berarti kesimpulannya GE pun tidak paham inersia berarti. Ya, mohon maaf. GE dan FE tidak paham inersia. Baik, Bang. Dan saya pun sebenarnya masih belum paham inersia. Mungkin saya bisa baca-baca lagi. Oke, teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan teman-teman mengenai materi? Saya, Bang. Saya mau tanya, Bang. Yang selalu jadi pertanyaan saya adalah ketika definisi inersia yang selama ini kita ketahui ya, itu membuat sesuatu benda itu selalu tahan untuk ada di bumi gitu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa luaskah inersia ini gitu, mencakup langit manakah gitu. Karena saya pernah debat juga dengan akun TikTok, ya bocil sih sebenarnya, tapi followernya lebih banyak gitu ya. Itu dia bilang, kenapa kita nggak merasakan perputaran bumi? Karena dia bilang atmosfer itu liquid, bukan liquid, fluida. Nah, definisi fluida itu saya juga bingung, fluida itu apakah bentuknya cair kah atau gas kah? Nah, lalu pertanyaan saya adalah, ketika katakan lagi nih, langit kita itu ikut berputar dengan tanah juga berputar yang beriringan, jadi kita nggak merasa adanya perputaran. Nah, lalu bagaimana cara roket keluar angkasa gitu? Ya kita definisi gini bang, kita punya kelereng atau bola lah, bola ini muter ya kan, bola ini muter. Dan dia punya langit di atas permukaan bola itu yang sama-sama muter dengan permukaannya. Lalu sesuatu yang dari dalam itu keluar dari permukaan langit si bola tadi. Nah, kayak kita tadi Bang Ilham itu bilang, ya kita tuh kayak di atas kereta gitu, bukan di dalam kereta gitu. Atau mungkin kita di dalam kereta lah, mungkin kita di dalam mobil yang lalat terbang dalam mobil itu nggak kerasa. Tapi kalau dia keluar dari lingkup itu, apakah itu nggak kebanting gitu bang? Nah, itu yang awalnya, oh iya, itu ya saya masih bertanya aja gitu, kenapa orang mendefinisikan adanya langit yang berputar, bumi yang berputar, nggak kerasa, tapi roket bisa keluar gitu. Nah itu sempat dibahas juga sama si akun tadi, bahwa oh roket itu terbang angkasa, dia dia nggak langsung muter tegak lurus langsung keluar gitu kayak balon ditusuk di dalam keluar gitu, enggak, tapi dia muter dulu ya, itu juga yang ada di textbook yang selama ini kita pelajari gitu kan, dia muter dulu sampai mengikuti perputaran bumi sehingga dia keluarnya itu pelan-pelan gitu ya. Sama juga ketika roket itu nyampe di bulan gitu, kemarin waktu saya lihat India Chandrayana 3 itu, dia itu mengikuti putaran bulan dulu, dia ngikutin gitu, baru ketika sudah searah dia baru nyampe. Tapi ketika lihat Chandrayana live itu saya mantau banget tuh, penasaran banget gimana sih dia live gitu kan. Ya kita nggak pernah mendapatkan visual gitu ya, walaupun itu diganti dengan animasi, visualnya dari mereka, penjelasan mereka aja itu penetrasi dari bawah langsung tembus ke atas. Nggak ada namanya muter-muter mengikuti perputaran bumi, nggak ada. Nah ini yang kadang-kadang saya akan bikin konten itu untuk menjelaskan bahwa jadi yang mana yang benar gitu. Mungkin itu pertanyaan saya bang, jadi gimana cara ngejelasin ini bang? Jadi gini loh, seperti yang biasa dia sampaikan Bos Darling di videonya, sebuah bangunan teori ketika teori dasarnya itu kolaps, runtuh, maka runtuh semua bangunan teori yang ada di atasnya. Nah, sama halnya dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa bumi diasumsikan berputar itu bukan cuma buminya, tetapi atmosfernya ikut berputar. Itulah yang dimaksud dengan sebahagian gerak relatif. Bahwa ketika kita berada di angkasa, di udara, kita terikut pada gerak relatif bumi, di mana atmosfernya pun bergerak. Itu penjelasan yang seolah-olah ilmiah dan masuk akal karena adanya gerak relatif. Tetapi gerak relatif ini tentu terbantahkan lagi. Karena sebuah sebuah medium udara, ketika dia bergerak, udara yang bergerak itu dinamakan angin. Paham kan? Udara yang bergerak itu dinamakan angin. Ketika gerak relatif ini benar ada, berarti atmosfer di atas itu berputar seiring perputaran bumi. Ketika kita mau keluar secara vertikal, secara tegak lurus, kita mendapat hempasan angin akibat gerak relatif gerak relatif ini atmosfer terhadap buminya. Iya. Nah, itu kan luar biasa hempasannya, sama dengan kalau kita mau menyeberang anak sungai, bisa kita bayangkan hempasan air secara horizontal menerpa badan kita. Jadi, ya itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya tidak bisa teori bumi bulat itu dijawab secara ilmiah. Pasti ujung-ujungnya ngeles atau ya itu. Ya, mengandalkan AI aja terus. Kadang saya pernah uji coba AI. Saya mulai dari pertanyaan seperti yang biasa saya kopikan ke grup-grup. Bisakah Apollo mengejar bumi dengan kecepatan sekian? Jawabannya tidak. Lantas saya copy paste itu jawabannya sambil mengikutkan pertanyaan tambahan. Lantas bagaimana Apollo kembali? AI pasti menjawab. Akan selalu ada jawaban. Dia bisa kembali akibat gravitasi. Saya bahkan tanyakan lagi. Gravitasi memperlambat atau mempercepat gerak Apollo? Dijawab lagi sama si AI-nya bahwa gravitasi memperlambat. Lah kok bisa sampai ke bumi? Jadi intinya ya stop memperdebatkan itu, apalagi orang-orang yang hanya mengandalkan AI untuk menjawab. Memang kita yang jadi gila gara-gara itu. Saya boleh berbicara sedikit. Ya, jadi untuk AI sendiri kita sebenarnya bisa menggunakannya dengan cara baik gitu untuk menjelaskan. Seperti saya udah kirim itu tulisan-tulisan AI yang bagaimana sederhana banget tulisannya, bisa kita pahami sebagai orang awam bagaimana inersia itu adalah pembenaran untuk bumi globe gitu yang berputar-putar. Jadi AI itu bisa terbuka, transparan dengan pemahaman bumi datar ketika kita memaksakan gitu. Sampai-sampai kita tuh harus ngasih prompt di AI itu, coba kamu bertindak sebagai guru flat earth. Begitu saya. Jadi sehingga AI ini juga bisa menjadi alat untuk kita menuliskan sesuatu yang ilmiah gitu. Jadi jangan sampai kita juga nggak bisa AI gitu, karena kita cuma bisanya AI itu adalah apa namanya, selalu mendukung teori bumi globe gitu. Padahal bisa AI itu apa mendukung teori-teori kita. Jadi saya bikin tulisan aja itu udah hampir ke tulisan ke 9 gitu, ke 11 itu semua dari AI. Jadi saya emang orangnya nggak pandai menulis, tapi saya pandai dalam untuk hacking gitu. Bagaimana cara mendapatkan atau membuat sesuatu karya gitu dari AI. Jadi gitu aja. Itu udah saya share ya, inersia dalam pemahaman flat earth. Siap, Pak. Oke, Bang Royan, mau tanya ini, Bang. Tadi itu biasa sebagai input prompt ya, Bang Royan? Nah, yang di grup ini, yang tadi dituliskan ini sebagai inputan prompt atau sebagai apa nih, Bang? Yang saya baca ini apa itu inersia menurut flat earth? Jadi kita tuliskan prompt-nya di AI-nya seperti itu ya? Oke. Sebentar, ini bisa share screen nggak sih ya? Bisa, Bang. Abang pakai apa, Bang? Saya baru tahu nih ada fitur share screen. Tadi pakai handphone kali. Di titik tiga di bagian kiri atas, Bang. Iya, kalau menggunakan layar. PC. Ada menu bagikan layar. Bagikan layar, terus satu terus itu layar. Oke, ini saya ke sini dulu. Oh, nah. Ini. Jadi di sini saya coba gini. Tulis coba tambahkan narasi jawaban bahwasannya flat earth pun percaya inersia, tapi tidak untuk pembenaran bumi berputar. Dan sebelumnya, saya bikin prompt begini. Coba jelaskan lagi, jelaskan lagi dengan kalimat lain, karena ada bahasa yang kurang saya pahami. Nah, ini definisi inersia versi AI adalah definisi penyesatan yang dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan mengapa kita tidak merasakan bumi, berputarnya bumi. Nah, ini saya copy paste dari kata-kata yang tadi Pak Irwan disampaikan, saya copy lewat Google Lens, terus saya tanya ke AI, coba Anda sebagai guru flat earth, tolong jelaskan apa itu inersia. Nah, ini dapat tuh jawabannya. Dan ini sangat ilmiah gitu. Bisa jadi senjata kita untuk berkarya gitu. Membuat kata-kata yang baik dan tentunya saintifik gitu. Nah, ini saya minta lagi pemahaman yang enak gitu, kalimat yang kata-katanya lebih nyaman gitu. Dia bikin lagi, terus bagaimana inersia digunakan dalam model bumi, dalam globe earth gitu ya. Mengapa kita tidak merasakan? Karena kita, nah yang tadi ini kita bahas, karena kita atmosfer dan semua benda di bumi ikut berputar. Nah ini dari tadi kita udah bahas itu juga ya. Terus pandangan flat earth tentang inersia, bumi tidak berputar, keanehan dalam model globe earth gitu kan. Atmosfer yang bergerak bersama bumi. Ya. Jadi gitu, kesimpulannya pun sampai saya buat di sini, flat earth percaya inersia, tidak menolak penggunaannya sebagai pembenaran untuk mendukung gagasan bahwa bumi ini berputar. Gitu. Jadi gitu aja ya. Ini boleh ntar saya kirimin linknya supaya bisa copy paste juga kali. Nah, jadi ibaratnya kalau mau tanya-tanya sesuatu, saya juga sebenarnya bisa menjawab pakai AI gitu. Dan membuat AI itu tidak berkutik atau bisa transparan. Atau juga saya juga pengen apa install AI di komputer gitu. Dan saya pengen ubah rombak juga bagaimana AI itu bisa transparan gitu. Mengambil data dari internet terus mengolahnya kembali dengan independen gitu, tidak memihak gitu. Itu aja ya. Terima kasih. Ya, ibaratnya kayak kita membunuh pakai pedang musuh. Jadi saya buat disclaimer sedikit. Ya, saya buat disclaimer sedikit. Ini yang saya maksudkan tadi bahwa jangan berpatokan pada AI, karena pada faktanya seperti gravitasi, kemudian inersia ini, itu kan AI memberi kita jawaban yang kalau di awal kita bertanya ya, AI sebenarnya memberikan kita jawaban yang keliru. Mungkin kalau kita punya kemampuan seperti Bang Royan untuk mengolah AI ini, ya dia bisa memberi jawaban yang masuk akal. Jadi maksud saya, statement saya tadi ini untuk teman-teman yang belum punya kemampuan untuk mengelola AI, jangan berpatokan terhadap AI. Gunakan akal pikiran kita untuk menelaah setiap fenomena, Tetapi lebih penting lagi, hindari berdebat kusir dengan orang yang hanya menggunakan AI. Karena ya, ujung-ujungnya mereka akan selalu temukan jawaban, meskipun itu jawabannya tidak benar. Tetapi mereka mengklaim bahwa jawaban inilah yang benar, karena didapatkan dari sumber yang terpercaya dan tervalidasi, yaitu AI. Gitu maksud saya. Dipahami, dipahami. Iya bang, saya juga sama bang. Karena AI itu kan bisa kita setting berdasarkan input prompt. Jadi tanpa input prompt, dia akan ngambil pengetahuan umum itu. Nah itu dia. Nah terkadang pengetahuan umum yang didapatkan oleh internet ini, yang dengan bahan rujukan informasi AI, nah ini yang mayoritas ya yang bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau memang kita bisa ngulik menggunakan prompt, nah ini memang yang pandai-pandailah kita untuk kayak saya misalkan buat gambar dari AI gitu kan. Pandai-pandai kita mengolah data. Nah tapi terkadang nih ya, ini juga bisa terbantahkan gitu dari AI gitu. Kenapa? Karena output dari AI ini ya tergantung dari input prompt gitu. Nah ini yang kadang betul kata Bang Irwin dia, hentikan debat kusir ya. Karena nggak akan ada ujungnya gitu. Karena misalnya gini, saya pakai AI, ini rujukan saya. Ya, karena outputnya, ya karena outputnya itu, ya saya masukin begitu, maka sesuai dengan keinginan saya gitu. Sedangkan orang lain yang anti-flat earth, oh ini rujukan saya. Hasilnya begini ya, karena inputan prompt dari saya. Yang akhirnya sama-sama kepala, ya, jadi debat kusir, never ending story kayak gitu. Jadi saya juga mau disclaimer, jadi saya itu sering menggunakan AI atau screenshot gitu argumen AI saya kepada orang lain supaya ini loh AI gitu untuk pembenaran. Enggak, saya sama sekali enggak jadi buat pembenaran juga gitu. Saya pengen berkata-kata yang baik gitu dan AI lah ini yang menjelaskannya gitu. Seperti itu sih. Kalau saya sih sendiri memakai AI bukan buat cari pembenaran. Kalau nyari pembenaran mah Google pun bisa dibuat aja gitu, pakai Google gitu buat nyari pembenaran gitu. Ini udah ada kok buktinya di Google. Memang kan cut off data AI itu dari yang mainstream di internet, bukan di deep-nya gitu, yang lebih dalamnya lagi. Makanya kita kadangkala kalau dengan prompt yang tepat itu AI akan lebih deep lagi mempelajari sesuatu gitu. Itu sih. Iya, Bang. Setuju, Bang. Nanti di website kita juga ada AI-nya. Iya. Insya Allah bang, nanti di Telegram chatbot kita nanti ada AI. Ya mudah-mudahan juga ya pemahaman ya baik lagi. Nanti Telegram chatbot AI itu juga sesuai input prompt yang saya masukkan. Tapi baik lagi, ini kembali ke logika si penanya tadi. Apakah mas atau enggak? Ya itu ya kita gunakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Logika dan kepintaran kita untuk menelaah, untuk meneliti. Karena saya juga gitu. Dulu ketika saya dapat info gitu bahwa bumi itu datar, itu adik saya justru. Adik saya bilang, wah ini orang-orang blow on, orang ini percaya bumi datar ini. Awalnya saya nolak. Lalu waktu itu saya beli komputer. Nah, di komputer itu sama orang yang jual komputernya itu disisipkan materi video Boss Darling. Waktu itu masih video 15 video kalau nggak salah. Yang awalnya saya bilang, wah video apa nih? Saya percaya flat earth itu orang yang terbelakang mental lah, orang yang nggak sekolah loh. Itu awalnya saya abaikan. Cuma lama-lama penasaran juga gitu. Kenapa sih banyak orang berpikir bumi itu datar, kenapa gitu? Kalau saya sih open mind gitu, jadi saya pengen tahu nih alasan mereka apa. Yang akhirnya saya tonton satu-satu sampai tamat itu mulailah kebuka. Oh iya, oh begini, oh begitu. Dan kebetulan basic saya sebagai developer website itu juga punya pengalaman. Kemarin saya sempat zoom sama Bang Fitri, itu saya jelasin tuh kenapa awalnya saya percaya dengan flat earth. Karena dari saya kerja, keseharian saya kerja, itu kan saya bikin website bang ya. Saya punya banyak klien tentang, bang tolong bikin website segini nih. Nah terkadang yang namanya website itu, mohon maaf ini agak sedikit lenceng. Yang namanya website itu ketika diharapkan sama klien, itu ketika dibuka, set, itu langsung loading dalam waktu 3 detik. gitu dalam waktu 3 detik. Nah, sedangkan ya namanya website itu kalau udah jadi ya ya udah gitu. Kita jangan jangan asumsikan website itu kayak motor gitu yang bisa dioprek-oprek, bisa ngebut gitu. Awalnya saya nggak tahu hal itu, cuma lama-lama saya belajar, ketemulah yang namanya CDN waktu itu. CDN itu Content Delivery Network gitu kan. Nah, ini dipercaya bisa mempercepat website loading. Nah, sebelum saya gunakan, saya cari tahu dulu nih fungsinya atau cara kerjanya CDN ini seperti apa. Nah, dari situlah saya dapat gambaran bahwa yang namanya, ini mungkin materi umum juga, ketika kita buka handphone, buka internet, ketika misalkan buka YouTube, ya itu sebenarnya pada dasarnya kita request, misalkan buka youtube.com ya, kita request data ke servernya YouTube untuk mengambil data. Nah itu makanya kalau di handphone itu kan kita lihat ada tanda panah ke atas, itu request. Request, lalu servernya YouTube, dia akan memberikan respon, balasan. Oh, ada yang minta data. Ya, makanya dia muncul tombol panah ke bawah, itu download. Jadi ada upload, ada request, lalu ada download. Nah, makanya ketika di-download, muncullah video. Pada zaman internet waktu itu belum kencang, ya, proses pengiriman data video ini yang kapasitasnya mungkin megabyte gitu ya, sedangkan internet kita masih kilobyte, itu pernah ada istilah namanya buffering. Buffering itu proses pengiriman data yang terhambat gitu, karena proses jarak, proses gangguan sinyal, dan lain sebagainya. Nah, makanya mulailah dikembangkan teknologi CDN yang oleh para pemilik bisnis CDN ini mengklaim bahwa dengan layanan kami bisa mempercepat hingga 80% loading website Anda gitu. Nah, sedangkan pengetahuan saya waktu itu internet itu dari satelit gitu. Apakah mereka para pemilik CDN ini punya satelit banyak gitu kan sehingga bisa nganterin data kita lebih lebih cepat gitu, eksklusif. Ternyata enggak gitu. Ternyata enggak ada. Mereka hanya menggunakan namanya antena-antena atau router yang ada di banyak wilayah. Nah, cara kerjanya adalah ketika saya di Papua, lalu server saya ada di Singapura, itu sama aja saya buka flatart.id, karena seperti itu ya. Saya request data, lalu dari Singapura memberikan data, gambar, konten, ya, video, itu ke handphone saya atau ke komputer saya. Nah, jaraknya karena lumayan jauh, ya, itu dia akan mempengaruhi kecepatan website. Tapi ketika saya setelah menggunakan layanan CDN, cara kerjanya adalah ketika saya request konten dari flatart.id, itu akan dicarikan router atau jaringan yang paling dekat dengan kondisi atau lokasi saya. Jadi nggak perlu request data ke Singapura, tapi misalkan dari Papua itu ada di Merak yang lebih cepat. Makanya seperti punya mirroring website server saya di Merak. Makanya terbuka lebih cepat. Nah, itulah alasan saya ini. Memang cara kerja internet seperti ini, bukan menggunakan satelit. Gitu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, Bang. Luar biasa, teman-teman. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya kasih tambahan sedikit. Ini, jadi ini sekedar saran juga untuk teman-teman FE, karena kita kan sudah mendedikasikan diri sebagai penganut FE. Perlu kita paham bahwa dengan memperjuangkan ideologi FE ini atau Flat Earth ini, kita harus sadari bahwa hampir setiap informasi yang mendukung FE itu sebenarnya dibungkam oleh mereka. Saya kasih satu contoh dulu, lebih dari 10 tahun yang lalu saya pernah diskusi dengan om saya. Beliau itu adalah salah satu sepuh Muhammadiyah di sini. Kemudian beliau juga termasuk ahli hisab wujudul hilal. Waktu itu saya sempat tanyakan gini, gimana sih metode perhitungan hisab wujudul hilal itu? Nah, dari bincang-bincang saya, itulah saya menemukan informasi bahwa perhitungan bulan baru itu dan perhitungan benda-benda langit itu dengan diasumsikan bahwa buminya diam. Waktu itu saya belum kenal flat earth, tapi itu terngiang di kepala saya bahwa ternyata perhitungan benda-benda langit untuk penanggalan hijri itu dengan asumsi buminya diam. Saat saya sudah mengenal flat earth, saya coba-coba cari artikel yang senada dengan itu. Mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu, saya temukan. Hanya karena kita kan belum berkomunitas. Jadi itu hanya menjadi referensi pribadi saya tidak sempat simpan. Ada artikel yang menjelaskan tentang itu bahwa, dan itu juga ditulis oleh Muhammadiyah, oleh orang Muhammadiyah yang mungkin paham ilmu falak, bahwa asumsi dasar dari perhitungan hijri kalender itu diasumsikan buminya diam. Nah, saat adanya grup Telegram ini kemarin, saya coba-coba cari, saya sudah ubek-ubek googling cari artikel itu, saya tidak temukan, Bang. Artinya saya menganggap ya memang mungkin sengaja dihilangkan setiap informasi yang bisa mendukung. Yang kedua, saya pernah mencari tahu apa perbedaan mendasar antara Gregorian kalender dengan Julius atau Julian kalender. Dulu saat pencarian awal saya menemukan bahwa Julian kalender itu didasarkan pada gerak gerigi matahari. Coba bayangkan, mataharinya yang bergerak menurut Julian kalender, kalender yang digunakan oleh Kristen Ortodoks di Rusia hari ini. Landasan utamanya adalah didasarkan pada gerak gerigi matahari. Yang dimaksud adalah matahari bergerak di atas permukaan bumi ini membentuk pola yang menyerupai gerigi. Sementara Gregorian kalender itu didasarkan pada gerak semu matahari. Yang dimaksud gerak semu matahari yaitu pada dasarnya buminya yang berputar, maka dianggap sebagai gerak semu matahari. Itu dulu ada artikelnya di Google, bisa kita dapat kalau kita iseng-iseng nyari gitu. Apalagi kalau kita serius nyari, itu bisa kita dapat. Sayangnya saya tidak sempat save waktu itu filenya. Nah, saat ada Telegram, saya coba lagi, kita buat grup Telegram ini, saya coba nyari-nyari, ngulik-ngulik, di mana artikel yang dulu saya baca itu, saya tidak dapat lagi, Bang. Nah, saya berasumsi bahwa memang informasi-informasi yang bisa mendukung FE itu ya diredam oleh orang yang punya kuasa, begitu. Jadi ya kita harus paham bahwa kita ini terbatas informasinya kalau kita mengandalkan Google. Tidak seperti kalau kita mencari informasi tentang globe earth, itu terbuka di mana-mana, semua pembantahan bisa kita akses saat ini juga. Berbeda dengan kalau kita, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita mendedikasikan diri untuk memperjuangkan pemahaman flat earth ini, memang kita terbatas untuk informasi. Mungkin seperti itu, Bang. Baik, mungkin bertanya. Silakan, Bang, silakan. Terima kasih, Pak. Ini kembali lagi ke perdebatan yang tadi, yang apa tidak merasakan bumi. Ya, saya juga sering menyaksikan gitu. Dan salah satu jawaban dia itu, salah satunya itu bumi itu berputarnya sangat lambat dalam 24 jam gitu ya. Kemudian salah satunya pun itu terkait momen inersia tadi. Saya pernah mendengar jawaban, entah ini menyangkut inersia atau tidak. Karena kebiasaan putaran bumi yang berotasi dan berevolusi itu mengakibatkan bentuk bumi itu tidak bulat sempurna gitu ya. Seperti buah pir mungkin. Mungkin ada yang pernah mendengar pernyataan seperti itu ya dari GE. Nah, apakah bisa rumus-rumus yang tadi Bapak sampaikan tadi itu yang untuk tadi kan contohnya untuk menghitung benda kubus itu. Nah, sedangkan dari apakah bisa rumus itu dipakai untuk menghitung permodelan bumi bola itu mungkin kemudian, dan apakah bisa kalau lihat dari definisi inersia itu kan sebenarnya ada hubungan juga dengan bentuk bangun ruang gitu, jadi ada perubahan bentuk. Nah, apakah bisa itu pun dihitung? Dan kedua, kita juga tahu kan kalau bulan itu pun ikut berputar dan berotasi gitu ya, kalau di dan itu kenapa dia tidak berbentuk pir? Nah, begitu mungkin bisa jadi, kalau mungkin dikupas terus, mungkin itu bisa jadi satu jawaban kembali gitu, Pak. Karena saya tidak bisa menghitungnya, ya saya bingung gitu untuk mencari pendukung dari sisi sana gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi saya jawab ya. Jadi terkait mengenai inersia tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa inersia itu setiap bentuk, setiap penampang itu berbeda inersianya. Yang tadi hanya satu contoh yang saya ambilkan, yaitu penampang berbentuk 4 persegi panjang dengan alas dan tinggi yang berbeda. Kalau dia alas dan tingginya sama, tentu kubus berbeda lagi perhitungan inersianya. Perhitungan inersia lingkaran juga berbeda. Perhitungan inersia bola juga berbeda. Itu bisa kita akses lewat AI. Dan AI-nya akan jujur. Misalnya kita ngetik inersia bola. Nah, AI akan memberikan jawaban yang jujur soal itu. Kebetulan kalau yang menjadi referensi saya adalah buku saku teknik sipil yang sudah puluhan tahun saya tidak buka. Hanya untuk buat materi ini, ya saya sengaja buka-buka lagi supaya saya tidak keliru menulis rumus perumusannya itu yang saya bilang tadi, 1/12b kali h pangkat 3. Tapi intinya inersia pada setiap bentuk bangun itu berbeda. Bahkan ketika bangunnya pun berbentuk kurva misalnya, atau dia lingkaran tidak berpola, itu tetap bisa dihitung inersianya. Dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan Excel pun kita sudah bisa menentukan rumus inersia. Jadi di metode awal kita menentukan di mana titik beratnya, kemudian langkah-langkah selanjutnya kita bisa menentukan inersianya. Tetapi sekali lagi, inersia adalah ketahanan dari sebuah bentuk dalam menerima pembebanan. Sama sekali tidak ada korelasinya dengan perasaan kita terhadap gerak benda. Itu yang menjadi poin saya. Makanya kesimpulannya, inersia tidak relevan untuk menjawab mengapa kita tidak merasakan perputaran bumi. Karena memang tidak ada hubungannya. Kalau kita sebagai FE ditanya, mengapa kita tidak merasakan? Ya jawabannya sederhana, karena memang buminya diam. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Irindi. Cuman mungkin sebagian GE tidak puas gitu dengan jawaban seperti tadi Pak. Dan ya memicu perdebatannya yang panjang seperti tadi begitu. Iya jelas, mereka tidak akan terima. Karena awam. Iya karena, ya sekali lagi, sebenarnya saya bukan menyayangkan yang GE. Waktu saya nonton intip debat di TikTok itu, yang saya sayangkan justru adalah FE. Karena FE-nya ikut terpancing memperdebatkan, dirasakannya akibat sentrifugal dari rotasi bumi ini. Yang saya sayangkan karena tetap menggunakan definisi itu, definisi dari AI itu, yang menurut saya ini, ya ini tidak benar. Definisi dari inersia versi AI, ya kalau kita sebagai engineer ya saya tolak itu. Ngapain coba ada definisi kecenderungan benda tidak berubah bentuk jika dia diam. Diamnya di sini dalam arti kata tidak ada gaya dari luar yang berpengaruh terhadap benda itu. Bukan mengambil definisi benda diam diakibatkan kombinasi dari pembebanan gaya itu terjadi secara bersamaan. Tapi menghasilkan sigma sama dengan nol. Itu yang menjadi persoalan karena inersia baru muncul. Inersia baru muncul efek keberadaannya justru ketika ada gaya. Sementara definisi dari AI, dia menghilangkan definisi itu. Dia mengambil definisi yang benda diam akibat tidak adanya gaya. Itu menurut saya keliru. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya mengenai topik inersia? Iya, yang topik yang lain pun kan kita kan rencana. Iya bang, kita mau masuk ke segmen ketiga diskusi. Jadi gini, saya mau kasih saran sedikit buat admin, mungkin bisa dibantu dengan teman-teman yang lain. Jadi saya perhatikan di grup Telegram itu kadang ada pertanyaan yang kita sudah tidak sempat jawab. Kita rencana jawab juga butuh terlalu panjang penjelasan untuk menjawab. Jadi mungkin bisa diagendakan lah setiap kali kita kopdar, kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di grup. Kemudian pada kesempatan kopdar lah kita pertanyakan. Seperti kemarin ada yang sempat saya mau jawab, tapi saya pikir ini kalau saya jawab ini terlalu panjang jawabannya. Kalau saya harus ngetik, mengapa ada tahun kabisat gitu. Mengapa ada tanggal 29 pada perhitungan Gregorian kalian. Itu saya tidak sempat jawab di grup karena saya pikir terlalu panjang kalau misalnya harus diketik. Ya, mungkin minggu depan. Ya? Nah itu bang, tulis aja jadi artikel bang. Iya, ya. Insya Allah. Perlu juga keterlibatan dari sang penanya sih untuk aktif ikut kopdar. Iya, betul bang. Sebaiknya sebenarnya saya pengen gitu di grup Telegram kita itu kita masukin chatbot gitu. Jadi ada link chatbot yang ke sana. Ya, tujuannya nanti di dalam grup itu ada fitur chatbot juga yang nantinya chatbot ini juga saya masukkan di website. Jadi sama-sama sinkron. Nah, tujuannya tadi mungkin masukan Bang Irwindi itu kalau ada orang yang nanya dan penjelasan ya butuh detail. Nah, itu bisa sampaikan di chatbot. Ya nanti bisa ajukan pertanyaannya. Nah, nanti akan terrecord di kita. Nanti setiap admin atau publisher yang punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan itu akan dapat database pertanyaan. Nah, silakan nanti pertanyaan ini bisa dijawab di mungkin di Kopdar atau mungkin bisa dituangkan sebagai artikel, Bang. Kayak gitu, Bang. Ide saya, Bang. Chatbot sudah fix, Bang Gilang? Sebenarnya sudah ada, cuma waktu itu masih dalam tahap development awal gitu. Karena saya menunggu final website dulu gitu. Saya menyesuaikan materi-materi yang ada di website. Kalau itu sudah ada, nanti baru saya sesuaikan dengan konten di website gitu. Jadi biar sama isi konten di Telegram chatbot sama di website. Karena tujuannya chatbot itu memudahkan orang untuk memahami isi dari website Flat Earth. Jadi nggak gampang nyasar gitu, nggak berbelit-belit to the point, step by step. Jadi dari pemula itu bisa dapat detail, oh setelah baca ini, baca ini, baca ini. Jadi pemahaman mereka tuh nggak langsung dapat info yang banyak dalam satu tempat gitu, satu waktu. Jadi mereka bisa memahami secara perlahan gitu, Bang. Siap. Berarti database-nya dari website itu ya, Bang, ya? Nanti di database-nya ada di website dan juga nanti kita punya backup file. Jadi nanti setiap user juga bisa lihat data pertanyaan nanti ada di dalam Telegram chatbot-nya. Nanti bisa lihat daftar pertanyaannya. Ya, saya juga akan simpan ke dalam Google Sheet nantinya. Maksudnya gini, Bang. Bang Irwindi mungkin nulis artikel kan di website.id itu sinkron ke chatbot-nya atau gimana? Apa Bang harus modif lagi, Bang, atau gimana? Oh, enggak. Maksudnya gini, Bang. Kita kan Bang Irwindi tadi bilang ada orang yang tanya di grup nih. Nah, pertanyaan ini kan berulang-ulang yang oleh Bang Irwindi mungkin sudah dijawab, yang mungkin penjelasannya itu enggak bisa pendek, harus panjang ya. Nah, daripada capek ngetik, nah nanti di dalam chatbot itu akan ada namanya FIQ, Frequently Asked Question, gitu, tentang kenapa bisa ada ini, itu, gitu kan. Nanti itu bisa ada menunya, gitu, Frequently Asked Question. Dan kalaupun misalkan di grup, ya bisa langsung tanya, tapi kalau misalkan ingin dapat recording, gitu, ah, ini pertanyaan saya dibalas nggak nih? Karena kan namanya di grup Telegram itu kan banyak sekali percakapan ya, walaupun ada subtopik pembicaraan, tapi terkadang bagi sebagian orang, jika kita ingin dispesialkan gitu, Bang. Kayak saya nih, oh saya orang baru nih di grup, saya tinggalan jauh nih informasi yang di grup ini, karena orangnya mungkin sudah banyak, terus chatnya juga masuk juga, mungkin pertanyaan saya tuh kelewat banyak gitu, nah. Nantinya bisa tanya di chatbot daftar pertanyaannya. Dan ini nanti pertanyaan yang dituliskan, itu nanti masuk ke database kita. Nanti semua admin bisa lihat nih daftar pertanyaan yang diajukan atau ditanyakan oleh member baru. Ya. Nanti Bang bisa jadi bahan acuan pertanyaan ini untuk jadi artikel. Atau mungkin penjelasan-penjelasan yang sebelumnya sudah panjang, sudah capek-capek diketik, itu tinggal di copy paste jadi artikel, Bang. Kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang banyak tanyain, nanti bisa lihat nih, oh ini jawaban-jawabannya. Mau tanya apa, ini jawabannya udah ada. Kalau nggak ada di situ, mereka ajuin pertanyaan, nanti admin akan jadi acuan sebagai bahan jawaban, nanti bisa kita publish di website, seperti itu, Bang. Ini Bang Gilang ini mungkin ikut ngeband juga ya, Bang, ya. Jadi vokalis, suaranya enak. Ah. YouTuber, Bang. Iya, enak sekali suaranya di sini. Iya, saya pernah ikut di TikTok. Iya, Bang, saya pernah lihat di intip-intip di TikTok, Bang. Di TikTok, Bang. Itu kalau di TikTok iya, itu suara asli. Kalau ini kan pakai mic, Bang. Iya, tapi tetap enak suara sini. Malah saya nggak bisa dengar suara saya sendiri soalnya di sini. Nanti deh lihat-lihat rekamannya kayak apa. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi ketiga ya. Ini apakah ada pertanyaan yang ada di luar tema kita pada malam hari ini? Karena mengingat tadi seperti yang bilang Bang Irwindi, orangnya nanya dijawab di kopdar, orangnya nggak ikut kopdar ya kan. Kita pun bingung ya kan. Jadi macam mana mau menjawabnya? Betul kan? Betul. Ya kita kan ngomongin adab juga ya kan. Masa orangnya nggak ada kita jawab ya kan. Jadi itu juga kendala yang mungkin salah satu solusinya yang paling baik saat ini adalah chatbot dari Bang Gilang tadi ya teman-teman ya. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya di luar tema kita itu saya, atau ingin menyampaikan atau ingin sharing sesuatu atau apa saja teman-teman yang ada di sini, karena kita nih sifatnya nih kopdar. Kopdar itu saling berinteraksi lah satu sama lain karena biar kondusif. Nah, hanya saya sebagai moderator untuk menengahi aja. Apabila ada teman-teman yang teman-teman anggota lain atau anggota baru yang ingin memberikan masukan atau memberikan materi, saya persilahkan. Ini jadi boleh Bang. Dek, antar makin sebentar dek. Naik mobil makin keluar. Baik, apakah ada? Ya, ada yang bicara itu. Bang Arifin ya. Halo. Ya, siap. Pada Bang Arifin saya persilakan. Ini dari mulai waktu gabung di waktu di Messenger, di grup Messenger dari waktu. Oh, siap Bang. Waktu masih 5 orang gitu ya. Kayaknya agak suntuk juga tuh waktu Mr. K membicarain itu pernah muncul juga waktu itu ya kan. Ya sampai sekarang ini udah saya lihat banyak nih, udah 20 orang lebih gitu kan. Nah, orang-orangnya makin nambah nih yang ibaratnya nambah semangat juga. Yang tadi saya mikir juga, wah orangnya gini-gini juga ini. Pembahasannya masih belum dapat gitu kan. Tapi pas waktu dibentuknya Telegram ini, makin banyak nih kayak Bang Gilang, Bang Irwindi, Bang Gilang Musa yang kemarin sempat jadi speakernya ya kan. Bang Punbo juga muncul lagi kan. Kayak nambah semangat juga gitu kan. Dari teman-teman. Nah, saya juga mau izin juga nih, saya orang awam, bukan cuma awam aja juga. Dari pendidikan juga saya hanya sampai duduk di kelas 4 SD ya. Jadi gak tahu ilmu-ilmu fisika, ilmu apa itu belum sampai yang pernah saya pelajari. Hilang suara, Bang Arifin. Bang Arifin hilang suaranya. Ya. Ya, silakan Bang. Ya, saya juga mohon izin ya waktu itu. Waktu gabung Telegram ini kan saya awam. Saya pendidikannya jauh lah. Saya sekolah itu sampai di kelas 4 SD. Jadi pelajaran-pelajaran kayak Bang bilang ini baru saya dapat sekarang gitu. Saya jadi rasa orang yang punya pendidikan gitu. Biarpun saya belum paham kali dari pembicaraannya hanya sekedar nguping aja lah dulu. Dari pembahasan Irwi yang teks-teksnya panjang tetap saya baca gitu kan. Jadi nambah wawasan juga lah gitu. Dari pelajaran waktu saya SD dulu tuh belum nyampe pelajaran di sini. Namanya masih kelas 4 SD ya kan dulu waktu itu. Jadi waktu saya masuk di Flat Earth itu belum lama sih, baru sekitar setahun belakangan ini aja. Jadi banyak saya posting-posting video Bos Darli, video tentang bumi datar tuh di Google Flat Earth itu yang ada banyak anak-anak GE-nya juga kan. Banyak saya posting juga, saya nggak mau banyak komentar lah gitu. Karena saya awam, saya nggak mau aja buat cacat Flat Earth gitu cuman dengan kata-kata yang agak kurang sedap. Karena banyak juga yang Flat Earth yang pembicaraannya di debat-debat bumi datar, bumi bulat itu agak kurang sedap. Jadi kayak buat cacat Flat Earth lah. Jadi ibaratkan yang awam nih, yang bukan GE, yang bukan VN, yang keduanya nih kayak sama aja mereka nih, ujung-ujungnya cuma ribut aja kan. Jadi kayak gabung-gabung di Flat Earth yang teman-teman flat ini yang enggak, ya mohon maaf nih, bukannya merendahkan pemikirannya atau keilmuannya gitu ya. Janganlah terlalu di ujung-ujungan kali, jangan terlalu di panjang-panjangan kali soal kata-katanya gitu. Jadi flatten ini tetap dipandang bagus gitu. Apalagi kita ada buat Telegram ini kan, teman-teman kayak Bang Irwin di Bang Gilang nih, kayak Bang Gilang kan lumayan juga nih ilmu-ilmu dari komputernya gitu kan. Bang Irwin nih dari segi sainsnya. Saya jadi kayak bangga, makin bangga lah gitu gabung-gabung di Flat Art ini. Banyak yang posting, saya posting-posting di grup Flat Art. Yang saya nggak berani gitu buat komentar. Terserah orang tuh mau komentar saya goblok, saya dungu, saya apalah gitu. Nggak mau saya ambil hati, ya. Aku buat acak Flat Art itu tadi dengan cara saya memberikan komentar sebenarnya saya awam gitu. Dan sini saya bukan orang pendidikan. Saya cuma sampai kelas 4 SD. Jadi ya banyak-banyak belajar lah dari abang-abang ini. Terima kasih. Baik, Bang. Luar biasa, Bang. Bang Arifin ya. Bang Arifin, kita memang udah lama bersama ya. Sejak grup Messenger kemarin ya. Bersama Bang Ilham. Terus ada Bang Andika. Terus Bang Fahrur Lija dan lain. Itu aja kayaknya. Ah, itulah orang-orang yang dari grup Messenger. Karena memang itu adalah memang... Ini bentar ya Bang ya. Itulah memang awalnya kita memang buat kayak gitu, tiba-tiba ditampung sama Mr. Ki. Mr. Ki lah yang menghubungkan kita dengan sepuh-sepuh yang ada di sini, kayak Bang Irwin di Bang GG dan lain-lain semua ya teman-teman ya. Satu hal yang mungkin kita bisa ambil pelajaran bahwa langkah kecil tuh ternyata bisa berdampak sampai sebesar ini. Kita pun nggak nyangka bisa sampai 20 orang ya. Dulu pun kita pernah sampai gagal kopdar gara-gara cuma 2 orang ya. Kayak sleep call jadinya ya, kalau cuma 2 orang ya. Sekarang nggak nyangka sekarang udah bisa 20 orang ikut ya teman-teman. Jadi langkah kecil itu bisa berdampak besar teman-teman. Dan seperti dibilang Bang Arifin tadi, apa namanya, untuk tidak berdebat, tidak ambil hati, itu memang sudah ditanamkan Bos Darling ya di video-videonya untuk menghilangkan debat kusir. Karena Bos Darling ini mantap juga, selain memberikan informasi, beliau juga menanamkan apa ya, adab mentalitas juga sama kita supaya kita tidak terkecoh, lalai dengan sesuatu-sesuatu yang tidak penting seperti debat kusir dan lain sebagainya. Jadi ya itu mungkin masuk terekam dalam alam bawah sadar kita teman-teman, dan kita mungkin yang flat earth di sini, yang aktif di sini bukan cuma flat earth FOMO ya. Itu mungkin rata-rata punya pemikiran yang sama kalau debat kusir itu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Baik, adakah teman-teman ini yang ingin memberikan suaranya? Ada bang. Saya menambahin sedikit bang. Siap. Mungkin buat bang siapa tadi? Bang Arifin ya, Bang Arifin. Arifin. Iya, salam kenal Bang Arifin. Karena semua orang di sini pada dasarnya juga awam bang. Kayak saya juga awam banget tentang flat earth, bahkan saya menolak, saya nggak percaya. Itu semua saya udah bikin konten TikTok tuh, saya bilang saya dari awal tuh nggak percaya. Cuma balik lagi, pemahaman kita itu terbuka nggak dengan namanya ilmu baru gitu. Kenapa? Karena ternyata selama ini setelah nonton videonya Bos Darling itu, pemahaman baru saya itu bertambah gitu. Jadi kita bisa ambil sudut pandang yang lain. Dan manfaat dari saya menonton video Bos Darling, dan sebenarnya saya percaya bumi datar itu bukan karena oh saya pengen jadi anggota, saya pengen jadi murid, enggak. Ini berdampak buat saya pribadi ya, bahkan buat keluarga saya juga saya terapkan gitu ya, bahwa kita harus ya punya namanya pemikiran yang luas, jangan punya pemikiran yang sempit. Karena kalau kita punya pemikiran sempit, sudut pandang sempit ya, otomatis jalan pikiran kita juga terbatas gitu bang. Makanya kalau saya percaya bumi datar, yaitu pemahaman saya apa ya, selalu terpacu, bener nggak sih gitu. Saya punya prinsip skeptikal dulu gitu, bener nggak sih bumi itu datar, nah bener nggak sih bumi itu bulat, yang akhirnya apa, memicu pertanyaan-pertanyaan di kepala saya untuk menggali informasi yang lebih banyak gitu. Walaupun saya juga nggak kuliah, nggak punya pendidikan banyak juga, saya juga cuma lulusan STM bang ya, tapi ya itu tadi, balik lagi orang kuliahan pun ya tetap aja banyak yang ujung-ujungnya ya cuma jadi tukang dagang gitu. Balik lagi ke personalnya masing-masing gitu. Orang kuliah yang nggak kuliah pun bisa banyak yang sukses gitu. Kayak Mark Zuckerberg dia nggak lulus kuliah juga tetap jadi bos gitu kan. Balik lagi ke personalnya, apakah dia ingin mengembangkan anugerah Tuhan yaitu pikiran dan logikanya. Itu manfaat yang saya dapat ya, yang saya tanamkan gitu buat saya. Saya selalu belajar, dituntut belajar. Karena Rasulullah tuh selalu bersabda, pernah bersabda bahwa galilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Bahkan saya juga kerja sama orang Cina sekarang. Kebanyakan orang Cina gitu. Karena pola pikir yang harusnya kita ubah gitu. Kenapa? Karena dulu kalau zamannya Belanda gitu, wah Cina itu begini-begini, dia pelit gitu. Itu cuma untuk politik adu domba aja gitu. Tapi bertolak belakang dengan sabda Nabi gitu, bahwa belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Sedangkan pola pikir yang kita dapat, wah Cina itu adalah musuh, ngambil negara kita, ngambil ekonomi lah, bangsa kita ekonomi oleh bangsa Cina lah. Yang harusnya kita tuh punya pikiran jangan memusuhi mereka, belajar gimana kita belajar dari mereka gitu loh. Makanya kan dibilang, bahwa belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Yaitu kita tiru ilmunya, kita kembangkan gitu. Makanya saya juga di sini sebenarnya ketika saya sekarang bekerja dengan ekspatriat ya untuk Cina itu ya. Saya itu belajar, wah, mindset-nya orang Indonesia kerja di satu perusahaan gitu ya. Itu beda dengan habit-nya mereka. Saya nggak bicara behavior atau segala macam, tapi dari etos kerja itu beda gitu ya. Beda kayak perusahaan di Indonesia yang saya sekarang kerja dengan perusahaan di Cina aslinya itu udah high tech semua. Bahkan teman-teman saya itu sempat ke Kunshan ke Cina, itu lihat di sana itu udah serba electrical gitu loh. Udah electrical semuanya, serba autonomous gitu. Jadi bahkan di tempat kerja di sini juga sudah autonomous, sudah pakai fitur AI semua. Ya itu mindset kita yang harus kita ubah gitu. Jadi benarkah bumi itu bulat, bumi itu datar, itu kita cari gali-gali. Tapi memang informasi yang bisa kita dapatkan saat ini cuma ngandelin Google gitu. Dulu waktu awal-awal saya belajar internet, saya tuh pernah berkunjung ke dark web ya, di mana saya juga kenalan sama hacker-hackernya Afghanistan gitu kan, yang Bos Darling bilang White Alice itu. Dan itu nyata, karena saya sudah kontak dengan mereka. White Alice, gimana hacker Afghanistan bisa ada internet gitu? Ya, kita pakai White Alice gitu. Troposcatric scattering, kalau nggak salah namanya, White Alice tuh. Itu saya kontak dengan mereka. Mereka banyaklah yang bisa saya pelajari, walaupun singkat ya, karena saya nggak terlalu banyak banget di dark web gitu ya, cuma sekedar pengen tahu aja. Ternyata lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Jadi kalau kita nyenggak hati-hati ya mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, karena banyak banget situs-situs yang gak bagus lah kalau kita berkunjung ke sana. Dan kalau kita nggak hati-hati juga nanti berbahaya juga buat kita. Kenapa? Karena di sana itu internet tanpa filter. Internet itu tanpa batas, seluas-luasnya itu ada di dark web. Cuma masalahnya, orang itu memang belum tahu dan takut resikonya, gitu. Sebenarnya banyak ya, kayak contoh Mark Zuckerberg pun dia bikin Facebook itu ya sebenarnya dari komunitas developer di dark web, gitu. Dia hire orang, gitu. Sekarang logikanya gitu ya, anak-anak sekolah yang nggak lulus kuliah, dia bisa bangun jaringan di dormitori. Nah itu kalau nggak memanfaatkan jaringan luas ya, waktu itu internet kan belum sekencang ini kan, di dark web itu bahkan lebih kencang. Terus juga saya itu masih kepikiran tentang salah satu provider di Indonesia, Asia waktu itu kan kita masih komunikasi itu pakai SMS ya. Masih pakai SMS, sedangkan Asia itu pernah gembar-gembor. Mungkin teman-teman yang sudah merasakan handphone jadul Asia itu pernah merasakan namanya headline mereka itu, jangan terkecoh dengan pulsa. Gitu, jangan terkecoh dengan pulsa. Kenapa? Karena kirim-kirim bar itu nggak mesti pakai pulsa, di mana pulsa itu saat itu Rp350 untuk 65 berapa karakter, saya lupa. Jangan terkecoh dengan pulsa. Nah, kenapa Asia bisa gembar-gembor itu? Karena mereka nggak pakai teknologi SMS, tapi dia pakai internet. Itulah cikal bakal dari WhatsApp. Gitu. Makanya sebelum WhatsApp itu ada, dulu kan kita komunikasi itu pakai Skype, pakai Yahoo Messenger gitu kan. Itu kayak Nimbus, banyaklah, Friendster, mungkin teman-teman yang udah pernah pakai mungkin tahu lah. Ya itu, komunikasi itu sebenarnya ada yang lebih murah, cuma selalu ditutup-tutupi gitu yang murah-murah ini. Makanya kayak kejadian ke Nikola Tesla yang teknologinya diambil, yang teknologinya diumpet-umpetin. Nah, ini yang berlaku juga di internet gitu. Akhirnya ini pun tumbang. Kenapa? Karena susah merubah pola pikir gitu. Orang udah terbiasa pakai SMS, ya pakai internet SMS itu kayaknya enggak tren gitu ya. Nah, ini mindset ini yang kalau dulu saya enggak nonton video Flatter itu masih sama polanya gitu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya, Bang. Ya, jadi enggak peduli siapapun kita, selama kita, intinya sih saya mencari kebenaran gitu ya, kebenaran tentang karena saya juga belajar ngaji juga, kenali Tuhanmu maka kenali dirimu maka kamu akan lebih mengenal Tuhanmu. Sebenarnya itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahpahaman kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gila, mungkin tema kita selanjutnya adalah membahas tentang dark web ya. Karena saya penasaran juga ya kan. Isinya apa ya kan? Mana tahu. Apa, Bang? Tentang apa, Bang? Dark web, Bang. Nah, Bang jadi. Oh, jangan. Jangan bahaya. Jangan. Mana tahu bisa apa? Beli what else di dark web kan, atau ada yang jual ya kan. Kemarin kan ada yang buat orang Indonesia. Bang, boleh tanya nggak Bang Gumilar? Ya, silakan. Ya, jadi kalau Starlink, White Alice ya? Atau Starlink? Fiber optik? Fiber optik, Bang. Fiber optik, tapi ada channel kok YouTube yang membahas siapa itu ya? Bahwasanya waktu cuaca itu mendung, dia itu White Alice nggak bekerja gitu. Starlink nggak bekerja gitu. Atau ya. Mungkin... Oke, saya kasih penjelasan begini, Bang. Saya pernah nonton videonya Kang Ono W. Purbo. Ono W. Purbo itu kalau mau tahu ya, itu raja hacker sebenarnya, Pak Ono W. Purbo itu. Net 0 rupiah itu saya kenal banget dulu beliau. Ya, Bang. Kenal internet 0 rupiah itu dari Mas Ono gitu. Iya, dari Pak Ono. Pak Ono itu yang iya, penciptanya wajan bolik. Wajan bolik, betul. Ya, kalau sampean tahu ya, itu di channel YouTube-nya, aduh saya lupa nama channelnya, itu dia bilang dari bahwa internet Starlink itu tetap pakai namanya ground base station. Jadi satelit-satelit yang ada di angkasa yang katanya buan itu ya, itu kayak modelnya CDN cara kerjanya, Bang. Gitu. Jadi gini, kalau di konvensionalnya adalah ground stationnya itu tower BTS, kalau di Starlink namanya ground station. Nah, kalau misalkan satelitnya itu cuma router, bahkan saya lihat nggak ada fungsinya gitu, cuma untuk apa ya, menghubungkan router satu ke router lainnya. Nah, itu baru pakai ya entah itu namanya satelit atau itu balon, dia cuma menghubungkan gitu aja, mata rantai itu aja. Jadi sekarang gini loh, mereka mengklaim bahwa ada ribuan satelit Starlink, tapi selama ini kita nggak pernah lihat. Wah, katanya terlalu kecil. Ya, sekecil-kecilnya, saya juga selalu nonton YouTube-nya ISS live streaming, ya, seenggak-enggaknya ada gitu kan. Nggak ada sama sekali gitu, ribuan atau mana satelit. Sekarang ISS itu lokasi ketinggiannya di berapa kilometer, lalu satelit yang lain di mana gitu. Itu kan nggak pernah kelihatan. Itu yang kadang-kadang dari hal di depan mata aja, kalau kita nggak menggali, nggak mencerna aja, itu nggak akan ketemu gitu. Bahkan kemarin saya lihat video tentang bang tentang ini South Pole. Jadi katanya matahari itu 24 jam di sana. Jadi di South Pole itu dia naruh satu kamera yang mengikuti pergerakan matahari. Kalau di bumi bulat, ya bumi bulat itu kan berarti mataharinya itu cuma kayak bola. Bola dia berkeliling di tengahnya aja, tapi karena dia ada di atas, otomatis mataharinya berputar cuma segitu-gitu aja. Nah, saya sempat nonton gitu ya untuk ini. Wah, ini ngebantah flat earth gitu kan. Karena saya tertarik nih untuk nonton gitu. Di situ setelah saya nonton sampai selesai, itu saya nggak menemukan namanya kejanggalan gitu ya. Karena keterbatasan saya analisa video itu betul atau enggak, karena lokasi jauh kan. Nah, tapi setelah berapa lama itu muncullah tanggapan bantahan-bantahannya. Dan faktanya adalah, itu adalah CGI. Gitu. Dari mana itu CGI? Dari mana itu palsu? Dari mana itu green screen? Nah, itu dia kejelian kita, ya kejelian kita itu kadang mungkin ada batas karena terbatas dengan pengetahuan yang kita punya ya. Tapi mungkin di luar sana banyak orang yang lebih cerdas di atas langit masih di langit itu bisa ketahuan. Oh ini tuh CGI. Kenapa? Nih buktinya. Gitu. Di zoom tuh videonya. Ya contohnya dari karena contohnya ini si kamera tadi itu kan mengikuti gerak matahari. Ya dia mengikuti gerak matahari. Nah ada satu frame, ada satu skin. Di mana ketika si matahari berada di sudut berapa, itu bayangan di teropongnya itu kontras gitu. Jadi misalkan mataharinya di sebelah kiri, ya dia kamera sebelah kiri ngikutin. Tapi harusnya bayangan si kamera itu nggak begitu gitu aslinya. Jadi ya itu kelihatan gitu. Itu satu bukti. Kalau nggak percaya dikasih lagi bukti yang lain. Contohnya ketika si orang yang anti flat earth ini dia ngomong gitu ya. Dia ngomong bayangannya itu kan dia bergerak dari kiri ke kanan. Nah itu bayangannya itu nggak stabil. Kalau secara umum, awam, wah itu akan dianggap normal. Tapi bagi orang yang paham tentang dunia editing itu nih normalnya ketika satu sumber cahaya, katakanlah di dalam studio, kita gerak dari kiri ke kanan, otomatis bayangan kanan dan tengah itu akan beda. Beda jaraknya. Kalau kita ke kiri lagi, itu beda jaraknya. Tapi kalau misalkan sumber cahayanya benar-benar di atas, mau kita jarak gerak ke kiri ke kanan, itu akan relatif sama. Gitu. Makanya ini, oh iya, ini editan. Ini green screen. Terus nggak lama juga nampilkan bahwa namanya green screen itu punya kelemahan, Bang. Kelemahannya adalah dia nggak tahan dengan satu frame warna yang dijadikan key-nya. Misalkan gini, saya green screen-nya layarnya warna hijau, maka semua warna hijau itu akan jadi transparan yang akan bisa dimanipulasi. Misalkan dia layarnya green screen, layarnya hijau gitu ya, dia berdiri depan green screen, maka semua yang berwarna hijau, dia bisa ganti background-nya. Nah, ada satu kelemahan, dia bukan pakai green screen. Green screen kan nggak mesti hijau ya, bisa biru juga. Chroma key bisa pakai warna biru. Dia kemudian pakai jaket warna biru yang sama dengan background-nya. Jadi jaket birunya itu keganti dengan background-nya, tembus pandang. Nah itu udah apa ya, nggak akan kelihatan lah kalau itu kita nggak detail gitu. Nah itu dia informasi-informasi yang terkadang, oh iya ternyata benar Antartika itu 24 jam, matahari 24 jam muter, itu benar. Nah ini yang miskonsepsi yang orang dapatkan, yang masyarakat umum dapatkan kalau hanya nonton sekilas gitu. Makanya banyak orang-orang yang saya berterima kasih banget udah bisa dapat informasi ini dari orang-orang yang benar-benar ngebantah gitu. Oh ini tuh bisa ketemu rahasia-rahasianya itu ya seperti yang Allah janjikan bahwa tidak ada kebenaran yang hakiki, semuanya pasti akan, sebusuk-busuknya orang menyimpan kebohongan pasti akan terbongkar. Gitu Bang. Mungkin terlalu panjang lebar, sudah setengah 12 sini. Ini setengah 1. Saya tanya White Alice dan Starling gitu ya. Jadi mungkin ada kaitannya. Jadi kalau yang White Alice kita pakai itu apa ya? Parabola yang kita tonton atau apa ya? Tanya ke siapa deh, Bang? Tanya ke saya. Ke Abang. Pak, ke saya. Abang bilang. Iya. Kalau dari saya juga belum tahu ya tentang cara kerjanya. Cuma kalau saya waktu itu pernah komunikasi dengan teman di Afgan, itu dia bilang memang harus punya namanya dua arah gitu ya. Dua arah, penerima dan pengirim gitu. Dan cara kerjanya cuma betul gitu, tinggal dipantulkan ke langit pada sudut derajat tertentu, ya itu bisa nyampe gitu. Jadi harus ada penerima dan pengirim. Masalah untuk ininya, kayak semacam sinyalnya frekuensi berapa, itu kadang dibantah juga nih oleh para globe earth gitu ya. Oh ini virtual band-nya udah nggak bisa karena udah gini-gini. Ya buktinya zaman itu ada gitu, dan saya juga komunikasi gitu. Dan Afghanistan itu kenapa Irak itu diperangi, Afghanistan diperangi, itu karena modusnya bukan karena apa mass destruction weapon ya, senjata pemusnah massal, tapi karena di Irak itu punya artefak khusus, Bang. Kalau yang saya tahu ya, ada artefak khusus tentang yang namanya itu tuh cincin portal. Itu isunya punya cincin portal antar dimensi yang ya saya juga belum klarifikasi apakah itu betul atau enggak. Atau kalau saya sih lihatnya bukan karena hal itu juga sih, tapi kayak menggulingkan Saddam Hussein dan menggulingkan ini apa pertumbuhan di sana di Irak itu. Karena Saddam Hussein kan dulu pernah, Saddam Hussein dan satu lagi yang Muhammad Gaddafi, ya itu mencoba untuk menggunakan yang namanya mata uang emas, dinar dirham, sebagai mata uang pertukaran dunia, bukan lagi dolar gitu. Itu sebenarnya kalau saya lihat itu alasannya di bombardir di perang Irak, perang Afghanistan, itu Libya, itu sebenarnya karena agenda tentang penghambatan perlajuan pertumbuhan mata uang emas. Setahu saya sih itu. Mengenai cara kerja White Alice, saya juga kurang paham. Mungkin itu, Bang, yang bisa saya jelasin, Bang. Baik. Baik, teman-teman. Ini ada member yang marah ya. Nggak dikasih kesempatan untuk ngomong ya. Aduh, saya pun bingung mau jawabin semuanya nih. Ini nggak tahu maksudnya gimana nih, teman-teman. Padahal kita banyaknya diam juga ya, teman-teman ya. Baiklah, teman-teman. Ada lagi yang ingin memberikan materi, teman-teman, mengantisipasi member marah seperti yang ada di grup tadi. Apabila ingin memberikan materi atau yang disampaikan, dipersilahkan, teman-teman. Gampang-gampang aja. Baik, Bang Abi. Mohon izin. Siap, silakan, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini baru pertama kalinya ini saya gabung di sini. Dan rasanya cukup senang gitu kan. Karena kalau saya pribadi udah udah kepikiran flat earth itu mulai semenjak zaman-zaman SMA dulu. Mungkin nggak seramai sekarang. Kenapa? Karena saya dulu pernah ngitung sendiri gitu kan, pakai rumus gerhana mataharinya, ngitung jaraknya sendiri, ditambah dengan rumus-rumus fisika itu sendiri, dan nggak ada yang nyambung. Itu waktu SMA, dan sekarang ketemu sama anggurnya seperti ini, jadi rasa senang banget gitu kan. Dan salam kenal buat semuanya. Nama saya Abu Ara. Ini kunyah saya, nama saya aslinya Arif. Bisa panggil Abu Ara atau Arif, terserah, silakan. Cuma kalau misalkan saya ngikutin dari videonya Bos Darling, yang ada di YouTube, di websitenya, segala macamnya. Sebenarnya bisa kita lihat secara kasat mata bahwa bumi itu datar, bukan bulat gitu kan. Contohnya apa? Kalau misalkan pagi hari aja, kita bangun di pagi hari, itu kan habis subuh, kita ngelihat rembulan aja gitu kan, di tanggal-tanggal pertengahan, itu udah kelihatan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Itu jarang banget ada orang yang jelasin itu. Entah kenapa, mungkin bisa jadi materi juga buat teman-teman jelasin ke yang lain. Tapi saya ngeliatin dari video-video Bos Darling, jarang ada yang bahas itu. Jadi gampang aja, tinggal dilihat di pertengahan bulan itu kan, rembulan pagi itu pasti kelihatan di langit. Lihat bayangan bulan itu di mana, matahari di mana, udah kelihatan sudah. Ini di luar masalah rumus-rumus itu. Ya kalau misalkan mau dibuka secara rumusnya, saya juga bisa buka secara rumusnya, hitungnya seperti apa, rumusnya bagaimana, seperti apa, saya bisa buka di situ. Dan itu saya simpan dulu mulai dari tahun 2006 dulu. Sampai sekarang ini baru ketemu telenya ini, baru gabung grupnya. Ya mungkin itu yang pengen saya sampaikan. Senang ketemu sama teman-teman semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa banget. Ingin ngomong juga sekarang. Sedikit aja. Silakan Bang Roya. Ya, jadi bismillah. Saya pengen ngasih tahu bagaimana pengalaman saya itu masuk Flat Earth ya. Jadi ada salah satu waktu saya pernah nonton Bos Darling tuh episode-nya hampir semua sampai ke masalah COVID gitu ya. Sampai 34B atau berapa gitu. Nah, pada akhirnya saya tetap itu percaya COVID itu bohong dan bumi itu masih globe gitu. Karena saya berpemahaman orang yang Allah itu tanpa arah gitu. Ya, akidah yang selama NU yang paham itu Allah itu ada tanpa arah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah itu mustahil di atas. Karena kalau kita tahu langit itu ada di bawah bumi. Nah, perjalanan saya ke Flat Earth itu adalah ketika menyaksikan dan membaca ayat yang saya tadaburi itu surah Al-Kahfi, yang dimana kisah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi saya simpel banget ya untuk mempelajari, untuk mengimani Flat Earth itu jadi simpel. Contohnya kayak ibaratnya gini, Abu Bakar radhiyallahu an itu ketika dikabarkan tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar langsung percaya begitu saja karena itu memang benar-benar kesaksian orang-orang di situ bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj gitu. Dan Abu Bakar membenarkan tanpa mempertanyakan lagi. Jadi saya langsung ketika membaca surah Al-Kahfi tentang Ya'juj wa Ma'juj itu, mustahil bumi itu globe. Karena ada wilayah yang namanya di bumi ini yang masih menjadi misteri. Udah gitu doang. Jadi ketika saya menjadi flatter itu, saya bantah semua itu. Ketika saya masih bumi globe itu saya bantah semua argumen flat earth itu tentang sainsnya. Tapi saya mudah begitu masuknya adalah ketika memahami Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu digambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ya, tentunya ayatnya begini bunyinya, qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mufsidul itu artinya orang perusak. Jadi mustahil bangsa Cina atau bangsa Jepang yang sering orang terangkan itu bahwa mereka yang akan menjadi Ya'juj wa Ma'juj. Karena apa? Karena bangsanya sipit matanya. Mendengarkan hadis bacanya matanya sipit, langsung memfitnah orang Jepang dan orang Cina. Nah, ini adalah kesesatan yang nyata bagi saya bahwasanya ini adalah fitnah yang besar. Bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah bangsa lain, bukan bangsa yang kita bisa lihat sekarang semua orang di dunia ini, bukan. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu adalah jumlahnya 999 dikali 2 miliar orang yang ada sekarang ini, yaitu muslim. Jadi satu orang masuk surga, 999 bahan api nerakanya itu dari Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ini adalah sesuatu penjelasan yang sangat-sangat membuat saya mau masuk Flat Earth dan mencari tahu dan mencoba belajar lagi dari episode 1. Jadi saya nge-rewatch lagi tuh episode-episode Bos Darling. Jadi begitu perjalanan saya. Jadi Ya'juj wa-Ma'juj kan juga di dalam sebuah ayat, famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Dia tidak bisa mendaki tembok tersebut karena dia juga tidak bisa mendaki gunung yang sangat tinggi tersebut. Jadi gunung-gunung yang kita lihat saat ini adalah hanyalah bukit bagi gunung-gunung Qaf itu yang melingkari bumi kita itu, membatasi bumi kita dengan Ya'juj wa-Ma'juj. Terus wa mastata'u lahu naqba, dan tidak bisa melubanginya. Ini udah menjadi kode yang yang Allah kasih untuk manusia yang muslim nih mempercayai Al-Qur'an, maka ini udah jadi kode bahwasanya bumi ini mustahil globe melayang-layang di langit berputar-putar. Jadi sederhana memahami flat earth itu kalau kita menghubungkan ayat Ya'juj wa Ma'juj dengan konsep flat earth. Ketika globe earth itu tidak bisa, mustahil, karena harusnya sekarang nih ada populasinya, kita bisa lihat gitu. Karena dari zaman Zulkarnain sampai sekarang mereka itu ada, sedang berkembang biak. Jadi setiap orang yang lahir muslim, satu muslim, maka Ya'juj wa Ma'juj itu 999. Saya yakin itu. Karena begitu hadisnya. Sampai-sampai iya, Rasulullah itu bilang bahwasanya manusia muslim saat itu seperti kutu di badan sapi gitu. Jadi sangat kecil populasi kita tuh dibandingkan Ya'juj wa Ma'juj, sampai hadisnya itu sahih bahwasanya tidak ada satu jengkal tanah pun di bumi kita itu tidak tertutupi oleh bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Dan ketika itu Nabi Isa ada di bukit terus memohon untuk menghilangkan bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini sangat relevan kalau kita memahaminya bumi itu datar, bukan bumi globe gitu. Jadi itu perjalanan saya memahami flat earth ya. Karena makanya saya juga ganti nama Instagram saya dengan kata Yakfi. Yakfi itu artinya cukup. Cukup di sini maksudnya Ya'juj wa Ma'juj, FE-nya itu adalah V-nya itu flat earth. Jadi Yakfi, Ya'juj wa Ma'juj, flat earth. Itu udah sangat cukup untuk menjelaskan bahwa bumi itu datar, bukan globe atau melayang-layang di langit. Jadi gitu aja kalau saya ingin menjelaskan bagaimana perjalanan saya di flat earth. Jadi saya pun kalau orang muslim yang membaca Al-Qur'an itu jelas banget bisa melihat bumi ini mustahil globe, karena konsep Ya'juj wa Ma'juj ini tertolak oleh konsep bumi globe gitu. Terima kasih atas kesempatannya saya berbicara. Jazakallah khairan atas semuanya. Baik, Bang. Selanjutnya kepada Bang Fahrul Rija, saya persilakan. Bang, terima kasih Bang. Ini mau izin tanya. Ini yang komunitas FE di Indonesia, apa pernah kopdar dengan komunitas FE selain Indonesia? Misalnya Amerika, gitu, negara-negara besar, apa mereka ada juga komunitasnya? Udah gitu, kalaupun misalnya ada kopdar dengan FE yang di luar dari Indonesia, apa pernah tercetus ide untuk mengirim beberapa orang untuk ngecek yang namanya tembok atau apa, dinding es itu, atau yang dibilang kutub utara itu ya? Itu aja mau pengen tanya, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, Bang. Ini sebenarnya pertanyaan untuk Mr. Key sebenarnya nih ya. Teman-teman, ada yang bisa bantu jawab? Bantu jawab, Bang. Kalau teman-teman buka Flat Earth Indonesia, Flat Earth ID, itu ada artikel, ada komunitas Flat Earth namanya IFER, Indonesia Flat Earth, itu sudah terbang ke Alaska. Ya, hanya aja kita masih cari dokumennya sama beliau, karena beliau juga masih belum sempat kita hubungi. Jadi mungkin Bang Wahidin Amir di sini nggak ya malam ini? Bang Wahidin Amir yang ya, nanti bisa. Ya, itu tim kita pernah ke Alaska, Bang. Pernah ke Alaska dan kita punya dokumennya. Cuma masih tercecer-cecer karena setelah channel YouTube Bos Darling itu di-ban, ya kita terpecah belah. Makanya dokumen-dokumen masih kita akan coba kumpulkan. Tapi jawabannya adalah kita nggak perlulah keluar dulu. Kita satuin dulu flatnya di Indonesia, Bang. Karena selama ini kita nggak punya satu tempat yang akhirnya seperti tadi Bang Royan bilang, saya tuh percaya karena ya banyaklah orang-orang yang percaya dengan flat itu dari banyak-banyak sisi ya, banyak pandangan gitu. Karena kalau memang menggunakan logikanya secara real gitu ya, itu semua materi itu akan sinkron gitu, nyambung gitu. Kayak saya dari jalur teknologi, Bang Royan dari surat gitu kan, banyak orang yang gabung dengan flat itu karena yang mungkin sudah tercerahkan, yang pola pikirnya sudah terbuka, bisa ambil dari ya sudut pandang manapun gitu, selama pikirannya memang mau menerima informasi baru gitu. Terus satu lagi, ya rencana kita memang insya Allah kalau memang ada rezeki, kita akan coba berangkat ke sana Bang. Karena ada salah satu donatur yang punya rezeki dilebihkan sama Allah itu siap katanya untuk jadi donasi. Barangkali mau ke Alaska Bang, saya daftarin namanya Bang. Boleh Bang, kalau didaftarin pengen membuktikan. Karena setiap sebenarnya kayak dibilang Bang Irwin ini benar juga, nggak perlu diladen untuk debat-debat dengan GE-nya. Cuma kadang pas kita untuk ngomong seperti itu, mereka emang udah pernah ke ujung dunia yang ada tembok es itu, agak ngebleng jawabnya sih. Jadi gitu ya, kepengen pembuktian secara nyata kan, realnya mereka tuh, mereka kan tetap NASA itu sudah pernah ke bulan, itu kan intinya dari mereka itu. Dan mereka pedomannya ya foto-foto itu kan, video dan foto-foto itu, yang itu kan memang udah mendarah daging di mereka para GI itu. Makanya tuh merubah mindset mereka susah. Kalau dibilang menghindar debat, cocok sih, memang gak perlu dibatin. Karena mindsetnya udah beda. Kalau mereka mindsetnya, kalau beras itu dimasak, ya bisa jadi apapun ya. Kita kalau di beras itu dimasak, ya cuma bisa jadi nasi gitu. Susah menggabungkan dua ide yang beda itu kan susah. Jadi pernah juga saya dapat informasi bahwasanya flat earth itu pernah ada yang ke kutub selatan gitu, Antartika, Alaska atau Antartika. Nah, itu Antarctica. Di channel Flat Earth 2018. Coba deh di YouTube deh. Mungkin masih ada gitu. Dan itu ada gitu video videonya gitu, bahwa donasinya dengan kalau nggak salah apa ya? Kayak Bitcoin gitulah atau apa gitu. ATM gitu apa. Ya. Nah, jadi kayak itu ada gitu di Flat Earth 2018 tuh ada channelnya. Jadi mereka lagi menjelajah ke Antartika gitu. Sampai boleh kalau ada artikel atau ini boleh nanti iya, diumumkan di grup gitu ya, nanti kita dokumentasikan Bang. Dan kemarin juga saya habis gabung apa Flat Earth yang di luar gitu, saya kirim aja di grup, mungkin ada yang mau gabung juga. Saya juga diberi kesempatan ngomong tapi saya nggak paham banget gitu bahasa Inggris yang benar dan baik gitu, jadi ragu gitu. Ada itu kemarin juga. Dan itu orang-orang kaya gitu, flat earth-nya di grup TikTok itu. Dan pada megang data gitu. Boleh Bang, kalau ada itu di-share di grup ini aja. Jadi ya buat tambahan data gitu. Baik teman-teman, kok misal mau nge-share atau mau meng-komen seputar yang ada di Kopdar itu, ada topik Kopdar ya teman-teman, jangan di diskusi umum. Ya. Biar rapi kita ya. Oke, siap. Teman-teman. Siap. Ya gitu aja sih. Kalau untuk Kopdar minggu depan, nggak tahu kita udah pernah bahas Terra Infinita belum sih? Baik Bang, kok untuk Kopdar minggu depan itu kita belum tahu temanya Bang. Mungkin kok misalnya ingin bertanya sedikit tentang Terra Infinita, mungkin Bang Irwin ini bisa menjelaskan. Asyik mengorbankan Bang Irwin dia aja. Bang Irwin ini bisa menyampaikan sedikit Bang Irwin dia. Oh, sepertinya sedang tidak ready Bang Irwin dia. Mungkin bisa kita jadwalkan Bang. Nanti bisa kita catat tentang itu. Mungkin Abang ada yang ingin Abang sampaikan tentang peta Terra Infinita, mungkin ada yang ingin Abang sampaikan? Enggak ada Bang, Bang pengen tahu. Oh, karena Terra Infinita itu kan masih perkiraan ya, belum valid sekali karena sebagian VE pun masih tidak semua mempercayainya. Jadi sesuatu yang seperti itu belum terlalu mendalam kita mengkajinya, teman-teman. Karena ya banyak juga, ada Peta Terra Infinita, ada peta yang dibilang Bruce Darling di kuil Jepang kuno, ya kan. Jadi banyak juga peta-peta yang untuk membuat sisi luar itu. Jadi ya memang sumbernya belum kredibel, jadi ya kita masih fokus ke hal yang sifatnya terapan, teman-teman. Bisa diterapkan dan bisa kita amati. Terapan tuh bisa jadi untuk ke fisiknya atau ke sisi spiritual, teman-teman. Baik. Terkait tadi pertanyaan siapa tadi yang nanya ujung bumi di mana, kita bingung jawabnya. Kalau saya pernah temukan juga pertanyaan seperti itu. Jadi saya jawabnya simpel saja, biar orang yang menanya juga berpikir. Saya mengajak dia berpikir. Dia menanya saya, dia tanya di mana ujung bumi kalau memang bumi itu datar. Saya tanya, ya, saya balik tanya, itu sama saja kamu menanya ujung langit itu di mana. Nah, dia biar dia berpikir bahwa itu bumi itu tidak sekecil yang dia pikirkan, karena bumi itu pasangannya langit. Jadi dia harus luas, seluas langit juga, biar pikirannya itu juga bisa berkembang sendiri. Begitu saya menangkapinya. Seperti itu. Keren sih bang jawabannya, masuk di akal. Ya, karena itu kan bumi pasangannya langit. Jadi kalau orang nanya ujung bumi, harus dia, berarti sama saja dia menanyakan ujung langit juga. Dan kita tidak mungkin bisa mencapai itu. Saya kembalikan seperti itu kepada penanya. Kalau sisi spiritualnya saya bisa menjawab itu. Gampang banget lagi. Silakan, jadi, boleh. Silakan, Pak. Ya, tadi yang terkait dari Yajud Majud, ya bahwasanya ujung bumi itu ya misteri. Kita harus mempercayai misteri. Karena kalau tidak misteri, maka Yajud Majud sudah terlihat itu. Sudah tergambarkan. Masalahnya, gitu. Jadi, masalahnya penanya pemahamannya kan tidak sama seperti kita. Dia menanya pakai sisinya dia. Sedangkan kalau kita kan sudah paham. Nah, menanyakan fisik, menanyakan yang bisa diteliti, materi yang bisa diteliti kan seperti itu. Orang-orang GE harus bisa dibuktikan secara kasat mata dan bisa diuji. Nah, baru kesat mereka percaya. Mata. Kalau mau lihat faktanya bahwasanya Al-Quran pun menjelaskan hal yang sangat harusnya kita beriman gitu. Jadi ini masalah keimanan masalahnya. Kalau spiritual segitu. Iya, kalau spiritual karena masalah keimanan gitu kan juga. Jadi kalau misalkan memahaminya logika atau sains, saya memang keluar dari itu. Karena saya begitu memahami agama ini bisa menjadi landasan kuat bahwasanya bumi ini datar gitu atau ya. Benar-benar. Nah, ya sains itu dipisahkan dengan agama. Mereka tidak ingin mencampur. Agak kelewatan tadi. Ini lagi bahas apa ini ya? Tadi sempat ke belakang. Bentar. Ini lagi diskusi campur aja, Bang. Oh iya. Ini Bang, yang dibilang Bang Royal, Bang Royan itu benar. Tapi kita arahnya ke berarti debat itu dengan orang-orang yang Islam. Tapi saya sering ketemu, saya sering mengalami debat ya di luar Islam. Jadi enggak bisa mengacu ke situ kalau meyakinkan mereka. Di luar Islam dan mereka emang nggak fanatik dengan agama Islam gitu, jadi ya Islam KTP gitu susah sih, makanya saya mendingan hindari orang-orang yang nggak paham agama gitu. Bukan Islam, bukan Islam. Tadi pakai tadi hindari aja daripada berpikir agar supaya predator ini nggak cacat, gara-gara kita nggak paham soal Al-Quran ataupun jelaskan sama orang awam dan pihak KE. Saya udah berkali-kali ibaratnya ngomong sama pihak G, kalau soal cerita-cerita Al-Quran biarpun mereka Islam, mereka menentang. Payah. Jadi ibaratnya mendingan dihindari aja lah daripada kita buat cacat PA kita sendiri hanya gara-gara kita kepancing emosi dari ucapan kotor. Iya. Dari aja. Jadi saya punya pemahaman yang berbeda ya. Jadi debat kusir di publik itu kira-kira bagus juga. Karena bisa melihat orang yang akhirnya punya pemahaman yang sesuai dengan komentar itu akhirnya jadi mendapat pengikut. Jadi demi Allah tadi saya juga dapat pengikut baru karena komentar debat kusir saya di komentar itu dengan orang-orang yang awam. Akhirnya orang itu bertanya dan malah masuk FE. Itu kemarin ada tuh dapat satu demi Allah. Jadi jangan membatasi orang itu, nggak boleh debat kusir, tapi justru mungkin caranya Allah itu banyak ya. Mungkin dari ngelihat orang debat kusir jadi bertanya-tanya gitu. Jadi untuk FA itu jelek atau enggaknya itu insya Allah kok kita bisa memahami bahwa FA itu akan dijaga oleh Allah gitu. Bukan karena ada oknum FA yang jelek akhirnya FA jelek, enggak, insya Allah enggak akan begitu. Jadi jangan was-was dengan FA itu bakal jelek karena banyak oknum FA yang awam tapi debat kusir, jangan. Lebih baik kita mungkin memahaminya husnuzon, bahwasanya mudah-mudahan jadi tercerahkan orang mau berpikir lebih kritis gitu. Jelasannya Bang. Ini kalau aku sih nggak pernah debat dengan orang yang nggak aku kenal, tapi dengan orang-orang yang di sekitarku. Aku lebih senang meyakinkan orang-orang yang di sekitarku dan kenal. Jadi kalau ngomong pun lebih enak lah. Kan dengan orang-orang yang nggak, misalnya nggak kenal, yang nggak pernah aku ladenin, apalagi di medsos, pasti nggak akan nyambung. Itu aja sih Bang. Cuman kalau misalnya kadang kan di sekitar kita bukan hanya orang yang agama Islam, yang non-Muslim kan juga ada. Cuman kalau menghadapi non-Muslim ini kan nggak bisa mengacu dengan Al-Quran, makanya pengen belajar lebih ke saintisnya. Jadi meyakinkan mereka ya lewat ilmu saintisnya. Pakai kitab suci mereka, Pak. Dengan Alkitab, bisa deh. Kitab Al-Buddha, Weda, banyak itu semuanya ada. Saya juga nyimpen referensi mereka tentang Flat Earth. Bahwa agama tuh emang benar murni mengajarkan dunia datar. Jadi yang nggak bisa kita lawan tuh ateis dan orang yang mau, yang tertutup aja gitu, nggak mau memahami, nggak mau kritis gitu, nggak mau komentar gitu. Yes. Tahu tidak sejarahnya kata debat kusir? Bagaimana Bang? Kayaknya sudah tidak mau tidur sampai subuh ya kalau begini. Katanya debat kusir. Kenapa? Habis nggak ada suara ya, rumahnya masih ada kopinya. Ada, habis bikin. Minum dulu kopi, minum. Iya. Jadi debat kusir itu. Debat kusir tuh Bang. Bang Irwin, yeah. Bang Irwin. Jadi, tadi Bang Pangrurojin tanya soal Terra Infinita, gimana itu Bang Irwin soal kopdar berikutnya? Apa bisa tuh Bang Rija tadi soal Terra Infinita? Soal apa? Peta map Terra Infinita di luar bumi. Oh, Terra Infinita itu sebuah paham yang menganggap bahwa alam semesta ini meluas tanpa batas. Itu bisa kita jawab dengan filsafat, bukan dengan agama. Gitu. Baik Bang, debat kusir dulu Bang. Debat kusir itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya ceritakan sedikit. Jadi, supaya kita memahami deskripsi dari kata debat kusir. Berbeda debat dengan debat kusir. Debat kusir itu tidak ada junturungannya, tidak ada ujungnya. Itu yang biasa di grup-grup GE yang mengaku FE. Itu debat kusir. Ketika kita debat dan ada konklusi, itu bukan debat kusir. Jadi, suatu hari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mau pergi ke suatu tempat lah. Ada pertemuan. Dia naik, apa istilahnya, kalau di sini istilahnya bendi, doker atau delman. Ya naik delman. Begitu naik di atas delman, mereka cuma berdua ini dengan kusirnya. Tiba-tiba kuda yang membawa delman itu kentut. Maaf ya kata-katanya ya, kentut. Terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilang gini, "Wah, ini kudanya ini masuk angin, Mas." Tapi kusirnya bilang, "Bukan, Kiai, itu keluar angin." Dia bilang, "Ya, justru karena awalnya masuk angin, maka sekarang dia kentut." "Bukan, Kiai, justru itu yang disebut keluar angin." Nah, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilang, "Ini perlu kau kasih obat supaya masuk anginnya sembuh." Kusirnya malah bilang, "Justru karena saya sudah kasih obat, Kiai, maka dia tadi keluar angin." Intinya mereka berdebat tentang masuk angin dan keluar angin sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari tiba di lokasi. Di lokasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari menamai diskusi itu dengan debat kusir karena dia berdebat dengan seorang kusir yang tidak ada ujungnya gitu. Terkait Terra Infinity tadi, Terra Infinity adalah sebuah paham yang meyakini bahwa bumi ini meluas, alam semesta ini meluas tanpa batas. Kenapa saya bilang tidak bisa dijabarkan dengan, mungkin kurang tepat kalau dijabarkan dengan konsep agama, karena dalam konsep agama, segala sesuatu selain Sang Khalik adalah terbatas. Hanya Sang Khalik yang tidak terbatas. Satu-satunya subjek pembicaraan yang tidak terbatas dalam konsep agama adalah Tuhan itu sendiri. Maka semua yang bukan merupakan Khalik atau kita kenal dengan sebutan makhluk pasti terbatas. Meskipun dipoles dengan bentuk kalimat yang seolah-olah tidak terbatas. Contoh, saya ambilkan dua bahasa Al-Quran yang dari sini kita bisa paham. Ketika Tuhan mengatakan tentang, menyebut tentang neraka, sebagian besar kalimat-kalimat Tuhan itu terhenti pada khalidina fiha. Tetapi ketika Tuhan membicarakan tentang reward berupa surga, Tuhan itu menambahkan khalidina fiha abada. Nah, kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, apa itu khalidina fiha dengan apa itu abada, ini berbeda secara konsep. Khalidina fiha itu bisa di bahasa Indonesia kan menjadi untuk selama-lamanya. Sementara abadi itu sudah menjadi kata dasar. Abadi. Apa yang membedakan untuk selama-lamanya dengan abadi? Untuk selama-lamanya itu terbatas. Meskipun secara awam, kalau kita melihat sekilas, seolah-olah kata selama-lamanya tidak terbatas. Tetapi sesungguhnya itu terbatas. Sama ketika saya mengatakan seperti ini. Makanlah sekenyang-kenyangnya. Seolah-olah sampai kenyang betul. Tetapi ujung dari kenyang itu pasti terbatas. Tinggallah di dalam rumah itu selama-lamanya. Maka you tinggal di dalam rumah itu. Ketika you keluar yang saya tidak tahu kapan, itulah batasan dari selama-lamanya. Nah, dalam konsep ini, Terra Infinity dapat kita pandang sebagai sebuah fenomena bahwa alam semesta ini luasnya seperti konsep yang tadi, Khalidina fiha. Maksud saya sebanding dengan konsep itu, luasnya dalam sudut pandang manusia adalah tidak terukur. Maka ketika kita mengatakan alam semesta ini atau bumi ini tidak terukur, tentu menggugurkan setiap premis yang ada di belakangnya yang mengasumsikan bahwa bumi terukur. Misal ada yang mengatakan, coba tampilkan foto bumi. Ya tidak mungkin kita menampilkan foto bumi karena premis awal kita bangun adalah bumi tidak terukur dalam sudut pandang manusia. Tetapi kalau kita berpegang pada prinsip filsafat agama, itu tadi hanya satu yang tidak terukur, yaitu Tuhan sendiri. Yang lainnya pasti terbatas. Maka Terra Infinity dalam konsep agama gugur dengan sendirinya, karena segala sesuatu pasti terbatas. Ya, seperti itu mungkin. Baik. Oke, terima kasih banyak Bang untuk penjelasannya sama penjelasan debat kusir, memang mantap memang. Jadi dulu saya kenal Terra Infinita juga Windy satu tidak percaya. Pernah enggak Kopdar di sini membahas tentang apa bencana alam, sudut pandang SDF itu seperti apa? Pernah enggak di masuk Kopdar sini Bang? Bencana alam seperti gempa, tsunami atau apalah. Pernah enggak dibahas secara sudut pandangnya FE. Terima kasih Bang. Kayaknya belum pernah. Belum. Boleh diagendakan gak Bang? Karena kan aku ini dari Aceh. Secara memang tsunami itu penasaran sih. Kenapa bisa terjadi. Memang kalau secara apa dijelaskan secara pengetahuan umum sih sudah, atau secara agama juga sudah, kalau memang itu musibah kan. Maksudnya ada sudut pandang lain nggak dari FI? Mungkin itu aja Bang, terima kasih. Itu sudah dijelaskan di videonya Bos Darling terkait harp itu, high teknologi ya, apa itu? Frekuensi bisa kan itu harp juga. Bang, HARRP harp ya, bahwa sudah ada teknologi yang menggunakan pembangkit energi dengan kapasitas yang luar biasa, itu ketika dia diarahkan ke udara bisa menyebabkan perubahan pola gerak udara, ketika dia diarahkan ke air sudah ada itu di videonya Bos Darling. Saya pikir itu sudah cukup mengenai bencana alam. Baik Bang. bisa dibilang bencana alam bukan murni musibah dong. Memang karena perbuatannya manusia sendiri. Kalau dalam perspektif konspirasi, bahkan Perdana Menteri Jepang kan pernah menjelaskan itu. Ada videonya pernah di salah satu potongan videonya Bos Darling, bahwa mereka memang diancam dengan didatangkan bencana alam berupa tsunami jika mereka tidak mengikuti kebijakan ekonomi dari negara-negara kapital. Jadi itu memang tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian bencana yang kita lihat seperti misalnya fenomena angin puting beliung yang namanya El Nino, La Nina atau apa, itu memang bisa jadi. Itu perbuatan tangan manusia. Kalau dalam perspektif agama kan dalam dua ayat Tuhan sampaikan itu. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan di muka bumi itu perbuatan tangan-tangan manusia. Yang kedua, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nasyi'in minal amwali wal anfusi was samarat. Itu memang kita diuji, tetapi spesifik Tuhan mengatakan dengan sedikit bencana alam. Oke, terima kasih banyak Bang Erwin di penjelasannya. Baik, Bang Farul Reja, mengenai tsunami di Aceh itu kan mungkin bisa jadi hub, atau mungkin udah ada yang bahas itu Ustadz Giri Ishak untuk yang bule pernah menjelaskan. Nih, kita tahu nih juga dari Malaysia. Nah, itu juga. Jadi penyebab tsunami itu kan secara alamiah itu kan seperti ada kayak gelombang gitu ya, yang misalnya kita jatuhkan sesuatu ke kolam itu kan ada gelombangnya. Itu biasa kan ada dari gunung meletus, ya, itu yang alami. Tapi saya pernah baca, memang tsunami di zaman now itu jarang ada yang alami, teman-teman. Contohnya itu, ini asumsi dari penulisnya aja ya, bisa dipercaya atau bisa tidak. Jadi bisa jadi harap, salah satunya harap, atau memang orang tuh hobi ledak-ledakkan bom di tengah laut, teman-teman. Jadi sasarannya mana, diprediksi untuk kenaknya di mana, itulah jatuhnya tsunami itu di mana. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kebanyakan kok untuk tsunami sekarang, untuk zaman now itu, menurut penulis ya yang saya baca ini, jarang ada yang alami. Karena untuk tsunami yang alami terjadi itu kebanyakan tuh dari aktivitas gunung berapi. Begitu, teman-teman. Dan juga untuk bencana alam itu ya, dengan seperti ini bilang Bang Irwindi tadi, bisa dari hub, atau memang salah satu jalannya Allah untuk mengingatkan kita yang ada di bumi ini juga, teman-teman. Makanya kadang ketika adanya suatu maksiat yang sangat banyak gitu kan, banyak orang yang mengolok-ngolok orang-orang yang beriman ya, seolah-olah itu mengaitkan karena kuasa Allah dan lain sebagainya ya, tentang bencana. Padahal memang seperti bahan kopdar kita yang kemarin, energi negatif itu ketika dipancarkan ke langit ya, teman-teman, itu akan membuahkan sesuatu yang lain untuk membuat murka Allah itu bertambah ke kita. Karena ya azab Allah itu memang ada, teman-teman. Jadi ya, ada juga pengaruhnya dari maksiat suatu daerah atau juga dari berbagai sisi. Seperti itu. Teman-teman, ada yang mau ditambahkan lagi? Saya ingin mendengar suara Bang Abu Nadir Setiawan. Sepertinya member baru. Halo Bang Abun. Sepertinya tidak available, teman-teman. Ya, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan masukan? Mungkin sedikit saran, Bang. Siap. Mungkin sedikit saran untuk kopdar-kopdar kita ke depan, alangkah baiknya 2 atau 3 hari sebelum kopdar, teman-teman admin mengumpanlah kita mau membahas apa di kopdar selanjutnya. Kalau muncul beberapa ide, ya kita saring mana ide yang paling masuk akal untuk kita jadikan sebagai materi kopdar. Iya, Bang. Gini, Bang. Kemarin tuh sebelum Bang Gilang, sebenarnya saya sudah ngubungin Bang Yuzar sebenarnya, karena beliau sangat vokal sekali kan untuk memberikan materi tulisan, tapi beliau tidak bersedia kalau misalnya ngomong langsung. Jadi ya. Jadi ya Bang David. Bang David itu temenan Bang User. Jadi dia suruh jadi ke ada. Bang John, ya kan? Bang John. Jadi Bang John saya chat nggak pernah dibalas juga kan. Jadi ya barulah saya ke grup istana ngasih taunya ada nggak yang bersedia seperti itu. Alhamdulillah Bang Gilang mau kan, jadi gas lah gitu kan. Kalau Bang Gilang nggak mau, ya Bang Irwin lagi lah jadi tumbal kita ya teman-teman ya. Untuk memberikan. Kadang juga gini. Sekarang juga kan saya akan pasti akan ada momen saya kehabisan ide kalau tidak diumpan. Apa loh yang sebaiknya kita bahas? Tenang Bang, kalau umpan masih banyak Bang dari saya yang ingin. Untuk Abang sampaikan masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Abang. Cuman karena Abang ketika ditepuk. Saya sempat tadi dengar, tapi sebenarnya saya sih kurang suka membahas materi yang debatable ya, yang memicu perdebatan terpanjang. Cuma sedikit saya mau kasih masukan terkait mengenai subjek. Ya Juj. Saya sempat sedikit di ujung pembicaraannya Mas Royan tadi saya sempat lihat ini. Jadi kalau kita belajar sedikit mendalami Islamic eschatology, kita punya sebuah prinsip dasar yaitu salah satunya yang harus kita pegang bahwa kita memulai segala sesuatunya dengan Al-Quran. Kita tidak mendangkalkan hadis, tetapi hadis menjadi parameter kedua acuan kita. Yang pertama adalah Al-Quran. Saya mau terangkan sedikit tentang Ya'juj Ma'juj. Sebenarnya ada satu kata kunci yang sangat spesifik untuk menerangkan Ya'juj Ma'juj di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya dua kali menyebut subjek Ya'juj Ma'juj ini. Satu di dalam suratul Kahfi, yang satunya di dalam suratul Anbiya. Saya mau menerangkan sedikit di dalam suratul Anbiya. Di dalam suratul Anbiya, saya lupa ayat berapa dikatakan bahwa waharamun ala karyatin ahlaknaha annahum layarji'un hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj ila akhir ayat. Tuhan mengatakan seperti ini. Kuharamkan pada suatu kota yang pernah kuhancurkan, penduduknya tidak bisa pulang. Hatta iza futihat Ya'juj, sampai dengan dibuka pintu, dibuka dinding Ya'juj Ma'juj, dan mereka keluar dari tempat yang tinggi secara berbondong-bondong. Ayat ini sebenarnya menjadi kata kunci. Kalau teman-teman mau mencari subjek Ya'juj Ma'juj, basic on the Quran. Saya ulangi sekali lagi. Diharamkan pada sebuah kota yang pernah Tuhan hancurkan. Penduduk kota itu tidak akan pernah pulang sampai dibuka di Ya'juj Ma'juj. Ini sebenarnya persoalan yang kalau kita analogikan, misalnya seorang ayah menelpon ke anaknya yang menjelang remaja yang lagi nginap di rumah neneknya. Ayahnya bilang gini, "Nak, kamu jangan pulang sendiri ya. Tunggu ibu datang." Maka tanpa disampaikan bahwa ibu yang akan mengantarmu pulang, anaknya langsung memahami bahwa oh maksud si ayah tadi ini, tunggu ibu datang, maksudnya adalah biar ibu yang nganterin pulang, jangan pulang sendiri. Tanpa Tuhan menyebutkan, kita bisa langsung memahami bahwa subjek Ya'juj Ma'juj, mohon maaf, basic on the Quran, not basic on the hadis, basic on the Quran, tidak dilekatkan pada keberadaan Nabi Isa di akhir zaman. Yang melekatkan Ya'juj Ma'juj pada Nabi Isa di akhir zaman adalah hadis. Sementara Al-Quran melekatkan subjek Ya'juj Ma'juj pada akan pulangnya suatu kaum ke kampung halamannya. Sehingga jika di dalam lintasan sejarah kamu menyaksikan ada umat yang pulang secara masif ke kampung halamannya, kau sudah bisa curiga bahwa Ya'juj Ma'juj telah mengantar mereka pulang. Basic on this ayat. Maka telusurilah lintasan sejarah dunia. Sudah pulangkah orang-orang itu, kaum itu? Dan pelajarilah bagaimana lintasan sejarah menyampaikan kepada kita perihal kepulangan mereka. Saya tidak mau berspekulasi. Kita diskusikan di lain waktu. Ini hanya sebagai pemicu berpikir teman-teman ketika kita mengawali basic on the Quran. Mungkin seperti itu. Seru, ini seru. Namanya dikit boleh, Bang? Iya. Anggapnya nih. Terra Infinita ya. Tadi sempat dibahas Terra Infinita itu ya, walau alam bisawab ya, kita tidak mengetahui semua pertanyaan di muka bumi ini karena kita tidaklah diberikan ilmu melainkan seujung kuku. Jadi mengenai Terra Infinita ini kita bisa mengacu ke peta-peta kuno, Bang. Seperti peta Al-Idrisi di mana pernah disebutkan bahwa ada bentuk peta dunia zaman dahulu yang pernah ada. Dan itu bisa kita validasi ya, ada sumbernya. Nah, mengenai Terra Infinita itu kan artinya selain dari wilayah yang kita huni, itu masih ada dunia lain, pulau-pulau lain. Bagi saya itu adalah karangan hoax ya. Kenapa? Karena memang Terra Infinita itu memang itu sebenarnya karya si buku yang dibuat oleh Claudio Nocelli gitu. Nah, memang masih relate gitu, masih nyambung dengan bumi datar, tapi saya merasa itu tuh enggak valid gitu karena memang itu karangan. Tapi ya, walau alam bisawab ya, karena tidak semua orang akan langsung percaya begitu aja. Ya, mungkin si Bang Yonocelli ini diberikan hidayah sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak dialami oleh manusia biasa. Kadang ya hal-hal yang gaib itu kan kita diperlihatkan ya untuk sebagai saksi ya. Tapi baik percaya atau enggak, ya itu kembali ke orang yang menerima pesan gitu. Karena ketika saya kecil ya, saya masih ingat waktu itu uyut saya bilang bahwa dia bisa melihat yang namanya letak Ka'bah dari jendela apa celah musola di kampung saya dulu, Bang. Gitu. Jadi hal-hal yang gaib itu memang nggak semua orang itu bisa diperlihatkan ya, tapi memang diceritakan, dikisahkan untuk sebagai penguat ya, karena ya seperti yang kita tahu lah, Isra Miraj itu nggak semua orang tahu, tapi dikisahkan untuk dipercayai gitu, bahwa ya mungkin saja bagi orang-orang yang percaya, wah kalau Dio Nocelli itu yang bikin Terra Infinita itu hoax ya, seperti tadi penjelasan Bang Royan ya tentang ya semua itu pasti masih ada misteri yang belum terjawab. Bahkan ya petanya Jepang zaman dulu itu masih korelasi. Nah ini kalau diteliti lebih lanjut, Bang ya, karena saya juga riset gitu ya. Ya memang pusat bumi itu ada di kutub utara yang paling tengah. Itu namanya adalah Black Rock yang disebutnya sama Bos Darling itu. Black Rock memang gak semua orang itu akan tahu kebenarannya karena informasi yang bakal disebarkan itu ya yang sedikit gitu. Makanya saya juga berpikiran aneh itu, kenapa orang paling kaya di dunia ini ya kayak Rockefeller, Rothschild itu rumahnya tuh di kutub gitu. Gak kayak orang normal gitu. Aneh, kenapa nyarinya rumah yang di salju yang gak orang umum gitu ya. Nah ini kan banyak misteri yang mungkin sampai saat nanti kiamat pun nggak akan terjelaskan. Balik lagi ke pemahaman kita masing-masing. Ya ada kadang ada satu bagian dari flat earth yang mungkin nggak bisa diterima dengan logika, tapi ada bagian lain yang mungkin nanti bisa masuk dari sana gitu. Ya jadi secara nyata kalau Ternita itu mungkin saat ini masih ngambang 11-12 nih antara nyata atau enggak. Tapi kalau saya juga ya walaupun tidak percaya infinitanya, Terra Infinitanya, petanya, karena petanya itu kan ditulis pulau inilah apa namanya, pulau apa sih yang ngaco-ngaco, Asgard lah segala macam, mungkin itu nggak saya percaya, tapi daerah di luar sana itu memang ada, tapi petanya itu petanya itu nggak sih percaya, cuma ada daerah ya di luar sana yang mungkin ada tapi namanya bukan Asgard, mungkin namanya bukan itulah, tapi masih banyak yang kita nggak tahu. Terus yang kedua tentang masalah materi Kopdar untuk kedepannya, Ya, mungkin bagi teman-teman di sini yang bersedia mau memberikan materi, silakan nanti kontak Bang Vanboy atau mungkin bisa kontak saya, nanti bisa di-schedulekan materi apa yang ingin teman-teman bawakan, jadi biar lebih terarah. Dan Bang Vanboy, ini kan nanti ada rekaman ya? Iya Bang, ada Bang, ada. Oke, untuk rekaman nanti bisa di-share Bang nanti linknya sebagai dokumentasi kita juga Bang. Siap, itu aja. Oke, mungkin itu aja, udah terlalu malam. Saya akan nyimak aja, saya tidak akan komentar lagi. Mangga, dilanjut teman-teman semua. Ya, kayaknya cukup dulu, kita di sini sudah 1:30. Baik Bang. Baik, luar biasa. Ya, saya pengen coba dengar Nurah Alambia tadi itu. Kayaknya artinya agak nggak mainstream gitu dengan terjemahan yang saya dapat gitu, yang saya tafsir dapat gitu. Coba boleh ntar dikirim. Saya ulang Bang ya, karena saya mengambil, saya tidak menerjemahkan versi tafsir. Jadi bunyinya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waharamun ala karyatin ahlak naha. Waharaman? Waharamun ala karyatin ahlak naha. Annahum layar ji'un. Diharamkan karyah itu kota. Diharamkan pada sebuah kota. Waharamun ala karyatin yang pernah kami hancurkan. Annahum layar ji'un. Mereka tidak bisa pulang. Memang kalau kita baca di tafsir, sungguh mereka tidak akan kembali kepada kami. Saya mengambil translate yang paling singkat dari ayat tersebut. Waharamun ala karyatin ahlak naha. Diharamkan pada suatu kota yang pernah kami hancurkan. Annahum layarji'un. Mereka tidak bisa pulang. Ayat selanjutnya berbunyi. Hatta iza futihat ya'juja wa ma'juja. Sampai dengan dibuka dinding ya'juj ma'juj. Kita diskusikan lain waktu. Iya Bang, boleh. Nanti kita diskusikan lanjut ya. Bang, pengen tanya Bang. Dia 9596. Nah, Bang, izin Bang. Bang, pengen tanya satu. Ada nggak sih di dunia ini, di bumi ini, suatu daerah atau suatu tempat yang tidak pernah terkena bencana? Itu yang kedua. Pernah nggak kita kobra ngebahas tentang dinosaurus? Baik Bang, kalau sesuatu yang seperti Terra Infinita Bang, izin ya Bang ya, yang 11-12 kadar kebenarannya, kita takut mengasumsikan suatu hal Bang. Jadi ya, mungkin teman-teman apabila ada yang ingin menjawab silakan. Cuman untuk seperti itu lebih baik apa Bang ya, dicari tahu dulu baru diumpankan di grup baru kita diskusikan. Seperti itu lebih baik Bang, daripada langsung ditanyakan kopdar, karena kita pun nggak punya ancang-ancang untuk menjawabnya Bang. Tapi kok untuk dinosaurus sudah kita bahas di kopdar kita yang di Facebook Messenger ya Bang ya, dan mungkin itu mungkin udah dibahas sama Bos Darling kalau, juga itunya Bang, materinya. Kalau basic dengan agama, kalau berbasis pada pemahaman agama, seluruh permukaan bumi pernah kena bencana pada zaman banjir Nuh, karena dikatakan bahwa seluruh permukaan bumi tertutup, diliputi oleh air. Nah, dalam konteks ini, seluruh permukaan bumi pernah terkena bencana. Meskipun di dalam Torah, Tuhan menjanjikan bahwa dia tidak akan pernah lagi mendatangkan banjir yang serupa itu. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya adalah, adakah wilayah daratan bumi ini yang tidak pernah kena bencana? Basic on the Torah, seluruh permukaan bumi pernah terkena bencana, yaitu banjir pada era Nuh. Baik, baik Bang, luar biasa. Tapi kita ini kedatangan Bang User Sip ini, kita mau dengar dulu suara Bang User ini. Halo Bang User. Baiklah, sepertinya tidak available. Halo Bang User. Oh, sepertinya hanya mendengarkan saja ya teman-teman. Teman-teman, karena sudah pukul 12.18 di waktu Indonesia Barat, di waktu Indonesia yang lain sudah 2:30 atau 2:30 ya teman-teman. Jadi mungkin kita cukupkan saja kopdar kita pada pagi hari ini teman-teman. Terima kasih semua yang sudah memberikan materi, terutama pemateri kita Bang Irwindi dan Bang Gilang Gumilar, dan teman-teman yang lain sudah memberikan masukan, memberikan materi. Teman-teman, gunanya kita berkopdar ini adalah kita ingin memberikan ya, apa yang Allah kirimkan dari kita dari langit berupa kecerdasan ilahi ya teman-teman. Kita dapat iternya, kita masing-masing punya. Inilah gunanya kita memberikan materi, karena selalu saya sisipkan sesi untuk kita memberikan materi tentang apa yang kita dapatkan sendiri atau apa yang kita cari tahu sendiri. Seperti itu. Mungkin teman-teman, begini sajalah kopdar kita pada hari ini. Kita lanjutkan di kopdar kita esok hari, teman-teman. Apabila ada yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa lanjut di chat group. Dan apabila ada yang ingin menjadi pemateri, nanti bisa DM saya, japri saya. Nanti bisa kita jadwalkan. Balik teman-teman menentukan temanya apa. Seperti itu, biar kita bisa woro-woro kan. Baik, mungkin Bang Irwindi ada yang ingin disampaikan, Bang? Siap, cukup. Cukup, Bang Gigi, cukup? Cukup, Bang, cukup, Bang. Cukup ya. Oke, baiklah teman-teman, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.